Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'ad Allah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, kalangan para profesi dokter yang terhimpun, saya ingin menyampaikan rasa bahagia syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Semoga silaturahim ini mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat bahwa Allah telah mengamanahkan kepada Bapak Ibu sekalian satu profesi yang sangat termasuk bagian dari yang diutamakan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah tercatat memberikan statement kepada beliau, saya tidak pernah melihat, lam ara, ya, saya tidak pernah menyaksikan, melihat, memandang satu pengetahuan yang amat penting, anbal minal ilmi ba'dal halal war harami, setelah ilmu fiqih itu illa at-tibbi, ya, kecuali ilmu kedokteran. Kata beliau, di antara ilmu yang bisa kemudian meningkatkan kecerdasan, mensupport seseorang untuk lebih meningkatkan pengetahuan, telah ilmu fiqih adalah ilmu kedokteran. Dan berbahagia kita sekarang bisa berjumpa, dan mungkin ada banyak hal yang bisa dikaji dalam Al-Quran terkait dengan isyarat-isyarat dunia kesehatan, juga yang terkait dengan dunia kedokteran, seperti apa kemudian Al-Quran memberikan gambaran. Barangkali itu yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan pagi hari ini. Nanti ada banyak hal yang sangat menarik, karena anatomi manusia ketika dibahas dalam persepsi kedokteran saat ini, yang hanya terfokus pada persoalan body atau tubuh saja, Al-Quran memandang dengan lebih jauh lagi. Itu yang coba kemudian sinergikan, dan coba kita gali lebih dalam, karena ada beberapa persoalan yang kekinian penyakitnya bergerak lebih dalam lagi, tidak hanya sampai ke aspek bagian fisik tubuh saja. Saya pernah bertemu dengan beberapa kalangan dokter, kita memang ada kelas dokter, di Bekasi itu terhubung dengan kita kurang lebih ada 400 ya. Kemudian di situ ada cabangnya lagi. Kemarin kita di Bandung dengan dokter gigi kurang lebih ada 300 orang juga. Nah, ada beberapa juga kalangan dokter mata. Saya tanya begini, "Dok, itu ukuran mata yang sehat bagaimana?" Nah, jawabannya standar. "Oh, berarti kalau matanya itu bisa melihat dengan baik, pandangannya kemudian tidak terhalangi, ya alat bantunya tidak banyak kemudian yang digunakan, dia bisa melihat dengan jelas, ah itu menunjukkan matanya sehat." Saya bilang, "Dok, saya banyak menemukan yang seperti itu. Ya, pandangannya jelas, bisa kelihatan. Tapi yang bikin saya bingung itu, dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Jadi begitu keluar dari masjid, dia jelas tuh bisa mandang sendal, cuman dia pakai sendal orang. Nah, itu kira-kira yang berpenyakit mata sebelah mana?" Kemudian beliau kemudian ya tersenyum, dan seperti kita sekarang, dan saat itulah kita membutuhkan beberapa keterangan dari Al-Quran, karena Allah memberikan gambaran jauh kadang-kadang dari apa yang kita bayangkan. Ya, saya mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, hanya barangkali untuk sekedar sharing apa yang saya tahu dari keterangan Al-Quran yang mungkin bisa kita diskusikan. Apa yang Anda kemudian miliki, itu mungkin juga dapat saya pelajari, dan kita bisa kombinasikan, sehingga bisa melahirkan pengetahuan yang lebih dalam, dan memberikan maslahat bagi banyak orang, insya Allah. Ya. Baik, kita bisa mulai ya. Saya mau ukur dulu sampai jam berapa saya, supaya saya bisa petakan lebih baik. Baik, silahkan. Gak ada masalah, Anda sampai jam 12, saya setengah 10 udahan ya. Baik, ini agak bagus, flip chart yang digunakan, sehingga nanti tulisan-tulisannya bisa dirangkum kembali, sekiranya nanti ada yang terlewatkan. Saya cek dulu, Ibu bisa kelihatan ini? Bisa. Ya, luar biasa lah. Cuma di Bengkulu dokter yang belum saya tulis sudah kelihatan. Oke, yuk kita mulai. Bismillah. Kita agak pelan-pelan dulu. Saya mau paparkan sedikit tentang anatomi manusia dalam pandangan ayat-ayat Al-Quran. Yuk kita lihat sebentar. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Anda lebih tahu tentang tubuh manusia. Ya, seperti apa anatomi tubuhnya. Tapi ini ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ya, saya ambil peta dulu. Kurang lebih seperti ini. Ini saya kecilkan yang satu. Ini saya sebutkan manusia. Kemudian di sini ada fisiknya, bodinya, tubuh. Di sini kemudian ada rohnya. Kemudian bertransformasi menjadi nafas. Di sini kemudian seseorang disebut bisa bernafas. Di sini yang mengikat di antara keduanya ada yang disebut dengan akal. Ya, kalau misalnya Anda bertanya dalilnya, saya turunkan di sini. Ini keterangan Qur'annya. Qur'an, surah ke-15. Ayat ke-28, terkait dengan fisiknya nanti secara sempurna sampai lahir, Quran surah ke-95 ayat ke-4. Di sini terkait ditiupkan dengan roh, persoalan roh Ini ada hubungannya dengan langsung pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 17 ayat 85. Ya, paling kiri di agak sedikit ke bawah. Kemudian nanti berubah bertransformasi menjadi nafas. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Ini yang menjalani fase kehidupan sampai kemudian dia kembali kepada Allah. Ini yang kembali bukan rohnya tapi nafasnya. Quran surah ketiga misalnya ayat 185. Kemudian cara kembalinya misal contoh Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya, diikat kemudian dengan akal. Penyebutan akal pertama dalam Al-Quran, Quran surah ke-2 ayat ke-44. Turunan fungsinya ditemukan misalnya di Quran. Kita ambil surah 96 ayat 1 untuk mengasah lebih dalam lagi di Quran surah 9 ayat 122. Oke. Ya, kita agak pelan-pelan. Al-Quran menggambarkan seseorang disebut sebagai manusia bila setidaknya terpenuhi tiga bagian, tiga elemen dalam dirinya. Satu, ada fisiknya, tubuhnya, ini bagian luarnya. Yang kedua, ada rohnya, bagian dalamnya, inti kehidupannya. Dan yang ketiga, ada akalnya, yang mengikat antara hubungan roh dengan fisik bagian luar. Nanti saya terangkan lebih jauh ketika kita berbicara tentang fungsi fisik dan fungsi roh. Kalau tiga ini salah satunya tidak ada, maka dia tidak disebut dengan manusia. Misal, fisiknya tidak ada, yang ada cuma rohnya saja. Ah, maka ini gentayangan. Ya, sate 200 tusuk gitu ya. Ini ya persoalannya tidak ada. Kalau kemudian ini rohnya tidak ada, cuma ada fisik saja, maka ini yang disebut dengan seorang yang wafat, cuma jasad berubah jadi jenazah. Ya, asalnya mayit, mayit kalau diangkat ke keranda maka jadi jenazah. Tolong bedakan ya, ada mayit, ada jenazah itu beda. Kalau mayit, mayitun, misal Quran surah 39 ayat ke-30. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Innaka mayyitun. Anda itu pasti akan wafat. Kalau ada tasydidnya, itu artinya seorang yang akan wafat. Di setiap punya jiwa itu pasti akan meninggal. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surah 3 ayat 185. Di ketika seseorang akan wafat, maka disebut oleh Al-Quran dengan mayyit. Ada tasydidnya begini. Ya. Kalau ini diambil, kemudian menjadi sukun. Diambil nih, tarik nafasnya. Ya. Tinggal sukun aja. Bulatan begini. Bulat mayitun. Ya kalau sudah mayit berarti sudah wafat orangnya. Ya sudah meninggal dunia. Dia begitu diambil, meninggal. Nah kalau kemudian kita proses dengan kita kafani, dimandikan sebelumnya, kafani, disolatkan, dimasukkan ke keranda, akan diangkat, maka namanya dirubah jadi jenazah namanya. Jadi jenazah itu yang sudah siap diantarkan ke kuburnya. Ya kalau tidak ada rohnya, maka dia mayit. Kalau masih ada rohnya, maka mayit. Kalau sudah kemudian diproses, maka jadi jenazah. Nah kalau dia ada roh kemudian ada fisik tapi tidak ada akalnya, itu yang disebut dengan hewan. Itulah binatang. Ya perbedaan antara binatang dengan manusia salah satunya adalah yang paling penting manusia diberikan akal oleh Allah, hewan tidak diberikan akal. Nah kita bedah dulu bagian tubuh manusia pelan-pelan. Dari sini nanti kita akan temukan apa relevansinya dengan dunia kedokteran dan dari mana sumber penyakit itu muncul, berapa kemudian klasifikasinya, dan bagaimana nilai-nilai pengobatan dalam Islam, khususnya dalam isyarat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita agak pelan-pelan, tapi mohon izin kalau kiranya agak terlampau cepat, Anda boleh kemudian interupsikan supaya saya sedikit perlambat. Saya mencoba menyesuaikan dengan alokasi waktu yang kita miliki. Apakah paparan saya bisa diikuti? Ya, terlampau cepat? Tidak ya? Baik. Yuk kita mulai dengan Quran surah 15 ayat ke-28. Enggak pelan-pelan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqukum bashara min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u li sajidin. Faqa'u lahu sajidin. Quran surah 15 ayat 28 sampai ayat 29-nya. Ya, kalau mau disempurnakan sampai 29-nya. Kata Allah, wa idz, dan di situ di mushaf diterjemahkan dengan ingatlah. Padahal kata idz itu dalam ilmu nahu, gramatikal bahasa Arab, itu lebih dalam lagi. Ya, pelajari, pahami, dalami. Kata Allah, dan pahamilah. Ingatlah. Bukankah saat mengingat kita kemudian melakukan proses untuk mendalami sesuatu dan menghadirkannya di kekinian saat dibutuhkan? Ketika saya tanyakan, coba ingat-ingat. Kemarin jam 7 ada di mana? Bukankah Anda kemudian melakukan penelusuran yang sangat dalam? Cari lagi ke dalam otak yang paling dalam untuk dimunculkan memori itu dan disampaikan kekinian. Nah, kalau ada kata iz dalam Quran, itu artinya coba dalami, pahami, pelajari. Ya, iz qala rabbuka lil malaika, ketika Allah Rabbu menyampaikan pada para malaikat. Ingat, kalau ada informasi di Quran sifatnya disampaikan ke malaikat terlebih dahulu, berarti informasi ini A, mengandung satu unsur yang sangat dahsyat, sangat penting dan perkara yang tidak biasa. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwa penciptaan manusia itu gak main-main. Ini makhluknya dahsyat. Ini penciptaan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang sangat kompleks, saking luar biasanya, jangankan manusia kita, malaikat pun perlu tahu, kata Allah, bahwa ini makhluk yang saya ciptakan, bukan malaikat, bukan jin, tapi makhluk yang sangat istimewa, yang berbeda dengan makhluk sebelumnya yang telah diciptakan. Di sebelumnya ada malaikat, sebelumnya ada jin. Makanya kalau buka Anda ayat 27-nya, itu sebelumnya jin dulu. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia. Jadi ada jin, sudah ada malaikat sebelumnya. Yang ini istimewa. Nah yang paling menarik, kata Allah, disebut dengan bashar, manusia. 35 kali disebutkan kata ini dalam Al-Quran. Tadi malam saya sebutkan, ya dalam kajian tadi malam, manusia punya 5 nama di Quran. Kalau menunjuk pada nafsunya, berarti disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan di Quran. Kalau menunjuk pada sifat lemah lembutnya, disebut dengan ins. 18 kali disebutkan di Quran. Kalau menunjuk pada aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang harus ia kerjakan, apa yang ia rencanakan, siapa gambaran aktivitasnya, maka disebut dengan insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah berbeda. Kalau menunjuk pada asal keturunannya yang tersambung pada Nabi Adam, kalau diurutkan DNA-nya terus sampai ke atas, genetik tersambung ke Adam. Tidak ada yang ke hewan. Jadi kalau Charles Darwin mengatakan manusia berasal dari monyet, ya sampaikan aja kalau Anda dari monyet silahkan jangan bawa-bawa kita. Ya. Nah itu disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Quran. Kadang yang kelima disebutkan dengan Nas untuk menunjuk pada sifat sosialnya. Bahwa tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Dokter pun mustahil jadi dokter kalau nggak ada pasiennya. Ya, saya dokter, tapi pasiennya nggak ada. Ya, itu mustahil. Karena itu ketika kita bergantung satu dengan yang lainnya, terhubung secara sifat sosial, maka disebut dengan An-Nas. 241 kali setidaknya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah menyebutkan, saya akan ciptakan manusia makhluk kompleks ini, makhluk hebat ini, maka yang pertama kata Allah, saya sempurnakan dulu keadaan fisiknya. Dibentuk dulu tubuhnya, bodinya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. Maka jika aku telah sempurnakan secara bertahap ya, tubuhnya, fisiknya, bagian luarnya, saat ia berada dalam kandungan ibunda. Jadi yang pertama dibentuk, itu bukan roh ditiupkan dulu, tapi bodinya dulu, fisiknya, secara sempurna. Nah ini nanti rinciannya Anda temukan, kalau teman-teman nanti ada yang misalnya, di bagian, taruhlah, kalau di kelahiran itu apa, SPOG ya? SPOG ya? Baik di SPOG atau turunannya misalnya ada di kebidanan dan sebagainya, yang meneliti perkembangan janin di dalam perut atau rahim ibundanya, itu lihat rinciannya diantaranya Quran surah ke-22 ayat ke-5. Nih, kalau Anda ingin tahu rinciannya secara sempurna, Quran surah ke-22 ayat ke-5. Ada juga ditemukan di Quran surah ke-23 ayat 11-13. Ya. Dari mulai pergerakan spermatozoa bertemu dengan ovum, membentuk kemudian berproses menjadi zigot, menempel di dinding rahim, sampai kemudian menjadi mudi. Hadis, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Namanya Al-Arba'in. Ya, hadis Al-Arba'in, jumlahnya 42 hadis. Lihat hadis yang keempat. Di kitabnya paling kiri sebelah atas. Riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada hadis riwayat Imam An-Nawawi. Nama hadisnya, nama kitabnya. Ya, itu kitab Al-Arba'in. Ya, Al-Arba'in. Kenal Imam An-Nawawi? Menulis Al-Arba'in, 42 hadis, Riyadus Salihin, 1896 hadis, ada Al-Majmu, ada Kitab At-Tibyan, dan seterusnya. Nah, di kitab ini, hadis nomor 4, beliau menyinggung pernyataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, qala haddatsana qala Rasulullah SAW, inna ahadakum, setiap kalian, yujma'u fi batni ummi, dibentuk dalam perut ibundanya dengan proses. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru percampuran spermatozoa dengan ovum berproses. Tsumma yakunu mitadzalika 'alaqah, kemudian setelah itu 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mitadzalika mudghah, 40 hari ketiga usia 120 hari, kurang lebih setidaknya 4 bulan baru berbentuk mudghah. Ya, daging keratan yang mulai kelihatan bentuknya. Nah, kalau sudah usia 4 bulan ini, tsumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus satu malaikat. Di ada malakun, ada malaikat, beda. Kalau malakun, satu malaikatnya. Kalau malaikatun, banyak. Misal, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul. Jangan tuh, Begitu kemudian Yusuf diminta lewat, ya, begitu lewat kata Imratul Aziz, istri pembesarnya, kamu lewat keluar. Maka mereka mengatakan, wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. In hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar menjadi rupa manusia. Satu malak. Nah, di sini diutus seorang malaikat kemudian oleh Allah, fa yursalu ilaihil malaikat, kemudian fuhu fihi ruh. Usbat yuk ini. Fokus, kita mulai sekarang pada inti bahasan yang sangat tinggi. Di Quran ingin mengatakan pertama fisiknya dulu dibentuk. Di dalam perkembangan fisik ada apa? Rinciannya di sini. Quran surah 22 ayat 5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, terus sampai dijelaskan. Ini bayi yang akan lahir, janin yang sedang berproses, membentuk begini, begini, begini, disimpan dalam rahim yang kokoh, kemudian akan terlahir, nanti akan wafat, sebagiannya masuk kepada fase, turun lagi ke bawah, jadi pun, ya, sebagian sudah mulai ada yang tidak sadar, sudah tidak konsentrasi, sampai muncul kepada ajalnya. Diterangkan jelas. Bahkan langsung diturunkan, ketika dia terlahir ke bumi, maka Allah menciptakan sempurna fisiknya, sesuai dengan maslahat hidupnya. Quran surah ke-95, ayat yang ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kata Allah, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Saya semua manusia walaupun wayanya beda, saya ciptakan fisik sempurna sesuai dengan maslahat hidupnya. Jadi si fulan akan mengalami aktivitas begini, begini, begini. Tiba-tiba saya pengen tiga misalnya kan? Nah, itu haram hukumnya. Ya, ada bagian tertentu juga yang kalau dirubah maka akan berpengaruh pada maslahat hidup. Ya, ini bagian yang sangat penting. Nah, ini yang didalami kemudian oleh teman-teman di profesi kedokteran. Dilihat ini kemana, jalurnya kemana, saraf kemana, kan? Bagian tubuh darah mengalir kemana, jantung mana, dan sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan bagian fisik. Saat menyebutkan bagian fisik ini kata Allah, karena saya sudah ciptakan sempurna, maka rawatlah bagian fisik ini dengan cara yang terbaik. Ya. Ketika menyebutkan perawatan dengan sempurna ini, maka turun ayat-ayat Quran. Saya bahas ini satu dulu, baru saya masuk kemudian ke roh dengan akal. Apa antara bentuk perawatan fisik ini? Contoh, Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kita masuk ke bagian fisik. Di sini kita turunkan unsur kesehatan atau kedokteran dia. Kita turunkan ayat-ayatnya. Quran surah kedua ayat 168. Sudah? Kemudian kita gabungkan dengan Quran surah 75 ayat 26 sampai 27. Tersebutkan dengan kisah Nabi. Tersebut dalam kitab Usdul Ghalbah fi Tamyizis Sahabah. Karangan Az-Zahabi. Juz pertama. Halaman 595. Di antara tokohnya. Nanti kita temukan ada yang namanya Ibnu Kaldah Al-Thaqafi. Turunkan lagi, bentuknya dari Qur'annya, Qur'an surah ke-26 ayat 80. Kalau semakin parah ditemukan, Qur'an surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ya, agak cepat ya. Kata Allah, saya ciptakan fisiknya sempurna. Dari bagian atas sampai bagian ke kaki. Silakan Anda kaji, pelajari anatomi. Tidak ada makhluk yang lebih hebat kecuali manusia. Dari bagian atasnya sampai dengan bagian bawahnya. Dari mulai sarafnya, dari kehormonnya sampai keseluruhnya. Itu menghadirkan sesuatu yang sangat indah. Dari mata saja berapa jenis saraf yang muncul ada di situ. Bagaimana keterkaitan dengan yang lainnya. Tapi yang paling hebat, kata Allah, kalau fisik sudah tercipta seperti ini, maka rawat dengan baik. Maka diturunkanlah kemudian dari Al-Quran, turunan-turunan perawatan kepada fisik yang nanti akan terkait erat dengan dunia kesehatan dan kedokteran. Misal, 1 Quran surah kedua ayat 168. Kata Allah, ya ayyuhannas. Hei manusia, teman-teman, di sini kita harus bedakan ya. Nanti kalau Anda mengkaji Al-Quran, itu ada bahasa ya ayyuhalladzina amanu, ada bahasa ya ayyuhannas, itu berbeda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka itu spesifik untuk orang beriman saja, orang Islam, spesifik. Ya, kalaupun orang non-Muslim ingin meniru-miru, tidak dilarang. Ya, tapi tidak memberikan manfaat secara spiritual. Maksudnya tidak ada pahala, cuma manfaat dunia. Misal, tentang puasa dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, hai orang-orang beriman, saya wajibkan kamu puasa. Jadi orang Islam wajib puasa. Kalau non-Muslim pengen puasa, silahkan, tidak perlu dilarang. Cuman ketika puasa, pahalanya enggak ada. Tapi manfaat kehidupan kesehatannya ada. Bagian dunianya dapat. Nah, tapi kalau ada bahasa ya ayuhan nas, nas itu artinya hukumnya seluruh muslim. Saya tunjukkan kepada Anda, zaman Nabi itu pergaulan dokter muslim dengan non muslim pun itu begitu bagus. Saya akan memberikan isyarat dalam dunia kedokteran, ketika Anda memberikan bantuan pada orang, jangan lihat agamanya. Walaupun yang datang kepada Anda non muslim, obati. Itu yang indah, nanti saya tunjukkan kepada Anda bagaimana turunan kisah-kisahnya. Ya awas, hati-hati. Bahkan haram hukumnya ketika ada orang minta tolong dalam hal kemanusiaan, lantas Anda bedakan dari segi agamanya. Pak, tolong Pak, ini sudah darurat. Apa agamanya? Oh, agamanya bukan Islam. Oh, kafir. Saya enggak mau, takutnya masuk neraka. Ini dilarang. Jelas ya? Kembalikan ke sini. Ya ayyuhan nas, dibuka dengan ya. Kemudian ayyuha. Kemudian dengan nas. Saya agak cepat, mohon izin, saya cepat sekali. Ya disebutkan 360 kali di Quran, disebut dengan huruf nida. Untuk memanggil semua dengan jarak objek tanpa kecuali. Baik dekat, menengah, jauh. Komprehensif. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuknya berfungsi untuk menguatkan. Taukid. Haknya berfungsi untuk tanbih, mengingatkan. Di cara menerjemahkannya begini. Hei, semua manusia tanpa kecuali. Saya panggil kalian. Mau yang sekarang jaraknya dekat, menengah, ataupun jauh. Semua saya panggil kalian tanpa kecuali. Sepanjang kalian mengaku sebagai manusia. Saya panggil, saya ingatkan ya. Ha. Saya ingatkan. Ini sesuatu yang sangat penting. Saya kuatkan. Apa itu? Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kata Allah, jaga diri kalian. Penuhi kebutuhan fisik kalian. Kalian tidak boleh zalim kepada fisik kalian. Berikan asupan-asupan terbaiknya. Ayo, cari makan. Cari makan. Cari makan. Berikan makanan untuk kebutuhan fisik. Tapi yang paling menarik, ini. Halalan tayyibah. Bukan makanan biasa. Kata Allah, silakan susuri bumi. Gali, dapatkan yang terbaik. Satu, dengan cara yang halal, legal. Nanti ada keterkaitan dengan bagian ruh. Kalau dimakan dengan cara yang tidak benar diambilnya, maka nanti salah satunya ketika dimasukkan ke dalam tubuh, beredar dengan darah, itu akan menginfeksi bagian ruh, bukan bagian fisik. Bagian ruhnya yang akan berdampak pada bagian fisiknya. Nanti saat saya masuk kepada ruh, kalau waktunya masih cukup, nanti saya terangkan kemana itu masuknya. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang menyebabkan telinga bisa tersumbat, mata bisa ada penghalang, dan bukan tidak bisa melihat, tapi dia tidak bisa membedakan mana baik, mana benar. Ya, dia tidak bisa bedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana tidak baik. Ada yang kalau mendengar suara musik, suara macam-macam, misalnya kedengaran. Tapi ketika mendengar suara adzan, itu tidak sampai ke telinganya. Walau jaraknya itu cuma 5 meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa nih, kecilin. Tuh. Padahal muslim. Nah, itu di mana itu persoalannya? Secara fisik, kedengaran. Tapi ketubuhnya nggak nyampe gitu. Apa persoalannya? Nah, itu nanti persoalan terkait dengan halal. Nah, dengan fisik ini, ada kalimat kedua. Tayyiban. Silakan cek ayatnya. Halalan, tayyiban. Tayyib ini, asalnya dari kata toba yatibu. Tayyiban, watibatan, watibban. Orang yang disebut dengan tobibun. Tayyib, sifat dari kata toba yatibu. Sesuatu yang baik secara fisik. Yang dimaksudkan sehat dan kuat. Silahkan kata Allah, Anda konsumsi makanan yang menyehatkan dan menguatkan pada fisik. Sesuatu yang menyehatkan dan menguatkan disebut dengan tayyibun. Keadaannya disebut dengan tibbun. Baik orang yang berprofesi menjaga, mengontrol kesehatan dan kekuatan pada fisik seseorang disebut dengan tabib. Karena itu kekinian, dokter itu bahasa Arabnya disebut dengan tabib. Di tabib diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi tabib. Tabib itu bukan tukang obat. Tabib itu dokter. Nah, ini banyak yang keliru. Ya, tabib itu bahasa Arab. Banyak dari bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Ini saya cek sebentar ya. Mohon izin teman-teman. Kalau pernah dengar istilah gini, obat mujarab. Mujarab pernah dengar? Apa artinya mujarab? Manjur tuh, kan? Kebanyakan baca buku pinggiran tuh, pinggir-pinggir jalan obat mujarab, obat mujarab, obat manjur ya. Oke. Kalau orang biasa enggak apa-apa, kalau dokter jangan dong, kan? Kan latar belakangnya lain, berbeda. Baik, mujarab itu bukan manjur asalnya. Mujarab itu dari bahasa Arab, dari kata tajrubah. Jarraba, yujarribu, tajribatan, tajrubah. Mujarab. Jarraba itu adalah uji klinis. Mujarab itu obat yang sudah lulus uji klinis. Nah, gini. Mujarab, yang diuji dulu. Di Nabi itu selalu mengatakan, kalau ingin ngobatin seseorang, uji termasuk orangnya. Jangan tidak punya kemampuan, kemudian dipaksakan mengobati. Tadi yang diusul roba Anda tuliskan. Juz pertama. Ya, halaman 595. Ya, itu dikisahkan. Ada seorang bernama Ibnu Kaldah. As-Sakhaf. Itu dokter. Ya, zaman Nabi itu. Zaman jahiliyah ke zaman Nabi. Dia non-muslim. Non-muslim. Ya, begitu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas terkena panah sampai mengeluarkan nanah. Ya, kata Nabi, ya Allah anugerahkan kesembuhan kepadanya. Lantas setelah itu, beliau panggil, kamu dokter itu, silakan coba obati. Yang lain mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kemudian Allah yang menurunkan obatnya? Apa jawab Nabi? Ya Allah yang menurunkan obatnya, kemudian obat itu diturunkan di tangan para dokter. Nah, jadi ini ikhtiar pertama kalau ada orang sakit, berserah diri kepada Allah, minta kesembuhan, kemudian ikhtiar, silakan berobat. Tapi tadi saya katakan, dalam dunia pengobatan tidak ada batas. Sepanjang kemudian kita bisa bergaul memberikan manfaat, silakan. Ada yang non-muslim, silakan berinteraksi. Sesama muslim, mesti lebih baik lagi. Bahkan berikan keteladanan pada orang lain. Jelas sampai sini? Nah, saya kembalikan ke sini. Tapi jangan coba-coba, kata Nabi, mengobati sesuatu yang bukan pakar di bidangnya. Makanya ketika ada dua orang datang ingin mengobati, kata Nabi, siapa yang lebih pakar di antara kalian? Lalu kata yang satu mengatakan, ya Rasulullah, apa pentingnya itu? Kata Nabi, jangan sampai orang yang tidak pakar di bidangnya mengobati penyakit yang bukan bagian dari keahliannya. Nah, ini gambaran nanti penjelasan di Al-Quran, surah kelima ayat 45, bahwa dalam dunia kesehatan Anda boleh mengambil spesialisasi di bidang tertentu. Nanti saya turunkan. Di Quran itu ada isyarat, silahkan. Anda mau ambil spesialisasi bagian penyakit dalam, ada ayatnya. Ada mau ngambil spesialisasi bagian mata, ada. Spesialisasi gigi, ada. Spesialisasi bahkan THT, ada THT. Hidung sampai dengan ke bawah, ada. Bahkan ada bagian untuk yang, otopsi, ada. Otopsi. Jadi kalau Anda misalnya ingin otopsi, sampai tahu bagian kedalamnya untuk menentukan apa penyebab kematiannya, ada juga di Quran. Ya, ada nanti isyarat ayat-ayatnya. Tapi yang paling menarik adalah, kata Al-Quran, pertama, fisik itu mesti dipelihara. Muncullah kata tayyib. Sumber pertama kata Allah, kalau fisik yang ingin kuat, ingin sehat, asupannya mesti sempurna. Jangan semua dimakan. Jangan semua dikonsumsi. Sehingga menyebabkan nanti satu persoalan bagi kesehatan fisik. Turunlah Quran surah ke-7 ayat 31. Ya. Yang di sini, Al-Baqarah ayat 168, kata Allah silakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Konsumsi yang menyehatkan. Konsumsi yang membuat fisik kuat. Kan sederhana kan? Ya, kebanyakan siswa itu menjawab salah dalam ujian, mohon maaf, karena tidak mengikuti instruksi. Kan di atas soal ada tulisan, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Dia jawab dengan salah. Makanya keliru kan? Paham ya? Sederhana kan? Kata Allah kan sederhana. Kalau kamu pengen sehat, makan makanan yang menyehatkan. Ini yang dikonsumsi tidak menyehatkan. Pantas dia sakit. Dicukuplah manusia mengikuti instruksi satu ayat di Quran. Sehat dia. Silakan, yang kamu butuhkan untuk kekuatan, kamu makan. Tapi yang membutuhkan itu kemudian datang dengan kadar yang tidak wajar, sampai menyebabkan kamu sakit, tinggalkan. Bahasa Quran sederhananya, tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Apa yang menyehatkan itu silahkan dikonsumsi, apa yang menguatkan itu kemudian yang diambil. Sederhana. Ya. Nah, cara mengambilnya disebut dengan tayyib. Makanya kalau orang Arab mengatakan begini, kaifa haluk, apa kabar? Alhamdulillah, ana tayyib. Saya tayyib. Maksudnya bukan namanya tayyib, bukan. Alhamdulillah, saya tayyib. Maksudnya saya sehat. Fisik saya nggak ada masalah. Sehat, kuat nih. Ya, walaupun kadang-kadang ada orang yang fisiknya sehat, kuat, cuman pikirannya bermasalah. Ya, ada yang begitu. Kan ada Bang Toyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Dia nggak pulang-pulang, padahal sehat. Ya. Nah, turun Quran surah 7 ayat 31. Ada ketentuan, kata Allah, ini kaitan dengan yang ini. Ya Bani Adam, hai semua anak cucu Adam. Ya khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dari masjid, cepat respon. Wakulu washrabu, silakan makan, minum secukupnya, sesuai dengan kadarnya. Awas, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kalau sesuatu mendatangkan penyakit bagi fisik, Allah enggak suka. Ini saya sudah ciptakan kamu sehat. Saya atur pola hidup yang sehat. Kenapa kamu kemudian menyulitkan diri sendiri? Jadi kalau kamu sakit, yang salah itu bukan saya, kata Allah, yang salah kamu sendiri. Saya berikan fisik sempurna. Saya berikan fisik yang bagus. Saya arahkan pola hidup yang terukur. Tapi kamu enggak ikutin. Jadi kalau kamu sakit, yang salah kamu sendiri. Saya inginkan sehat, kamu sakit. Makanya ketika seseorang sakit, diturunkanlah adab memohon kepada Allah. Apa adab yang pertama? Akui kalau sakitlah kesalahan pribadinya. Baru Allah turunkan obatnya. Itu ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, kalau aku sakit nih karena pola hidupku kurang bagus misalnya, ya, maka pasti Engkau akan sembuhkan karena janjimu itu pasti menyayangi setiap hamba yang membutuhkan. Jadi saya mau tegaskan, bagian pertama ini, mohon maaf teman-teman sekalian, ini adalah motivasi bagi setiap kita untuk menjaga kesehatan. Nah, penjagaannya disebut dengan kalimat tayyib tadi. Ya, akar katanya dari kata tolba ya tibu. Keadaannya disebut dengan tibbun. Ya, tibbun, aspek yang selalu menjaga pada nilai-nilai kesehatan, itu disebut dengan tib. Tib sekarang itu diterjemahkan dalam bahasa kekinian dengan dunia kedokteran dan kesehatan. Orangnya disebut dengan tabib. Ini dia. Jadi ayat ini sekaligus memberikan dorongan pelan-pelan kepada umat Islam khususnya, atau bahkan manusia pada umumnya, mesti ada di antara manusia itu yang punya profesi, ya, yang terlibat dalam dunia kedokteran. Ayo, dorong. Jadi sunnah, profesi Anda ini dibenarkan oleh Quran. Bahkan kalau nanti teman-teman ikuti instruksi dari Qurannya, itu Masya Allah, setiap jenjang penelitian, bahkan observasi, bahkan tindakan, bahkan hal yang mungkin Anda kerjakan, itu semua punya nilai pahalanya. Wah, yang saya bayangkan tuh begini, berapa pahala Anda tuh? Misalnya Anda dokter mata, misalkan, misal saja. Tiba-tiba Anda lakukan tindakan pada seseorang yang misalnya sulit untuk melihat, ada yang katarak, ada yang macam-macam. Begitu Anda lakukan tindakan di operasi, dia bisa melihat lagi. Lalu Anda katakan, Pak, Bu, kalau sudah melihat, tolong pakai lihat yang baik-baik ya. Baca Quran, kemudian lihat masjid dengan baik, kerjakan sholat. Itu begitu dia melihat, lantas dari situ dia gunakan untuk baca Quran, itu semua pahala dari bagian baca Qurannya, Anda mendapatkan bagiannya langsung tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Ya, nomor hadis 1839. Kata Nabi, "Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adni syai." Siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan atau memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan tahukah teman-teman, baca Quran itu kan, maaf, bukan ayatnya yang dihitung, hurufnya. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanat." Siapa yang baca huruf, satu huruf dari Al-Quran kitabullah, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4, bukan. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun di hadis Muslim. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Banyak. Kata Nabi, "Walam aqul alif lam mim harfun." Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. "Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun." Alifnya sehuruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Ya walikuli harfin asru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau ada orang diberikan tindakan, Anda dokter gigi misalnya, Anda obati, sehat, dia baca Quran. Ya, matanya yang lihat Quran, dia bacakan. Begitu dia bacakan, alif lam mim, 30 kebaikan, Anda dapat yang serupa. Transfer masuk ke rekening pahala Anda. 30 kebaikan. Ya, sekarang memang gak kelihatan, karena pahala itu urusan akhirat. Kalau pengen lihat, biasanya begini, akan ditampakkan dalam sakaratul maut. Dan nampak dalam kehidupan di alam kubur, untuk persiapan masuk surga. Ya, kalau pengen segera lihat, ya ke kuburan aja dulu. Gitu kan? Itu paling gampang. Nah, jadi, itu yang kita dapatkan. Sayang gitu ya, kalau cuma obatin, obatin, obatin. Saya tanya ada jujur pada antum semua, pada Anda, diri Anda semua. Jujur, silakan. Dari sekian profesi ini Anda tekuni sampai sekarang, berapa yang sudah melahirkan pahala? Kalau cuma ngobatin tuh jangankan Anda. Non-muslim pun bisa menjadi dokter ngobatin orang. Kalau cuma cari dunia, jangankan dokter, pengusaha juga bisa. Yang dagang bisa, petani bisa, apoteker bisa, distributor bisa. Apa bedanya? Mereka kaya juga, Anda kaya juga. Kalau cuma nyari kekayaan, yang lain juga bisa. Tapi ada yang kita butuhkan lebih dari pertemuan kita di pagi ini. Apakah pekerjaan kita mendapatkan ridha Allah atau tidak? Itu poinnya. Ini di bagian pertama ya. Nah, saya agak cepat sedikit ya. Nah, ini kalau sudah, kata Allah, ini poinnya. Lalu, Anda silahkan. Di dunia kedokteran ini, ayat spesifiknya muncul lagi. Kada orang kemudian memiliki persoalan di tubuhnya, sampai mengancam kepada nyawanya, maka Anda masih terlibat aktif di dalamnya. Misal Quran surah 75, tadi sudah Anda tuliskan, ayat ke-26-27. Ini ayat sebetulnya tentang peristiwa sakaratul maut, tapi ada isyarat dunia kedokteran di dalamnya, kata para ulama. Ya, kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ketahuilah, kata Allah, kalau sudah kemudian nyawa itu sampai di kerongkongan, masuk fase kemudian fase kematian, apalagi menjelang hari-hari terakhir dalam situasi kiamat, maka enggak ada yang bisa menolong. Wa qila man raq. Adakah kemudian engkau bisa mencari dokter untuk bisa menolong engkau pada saat itu? Kalla, kata Allah, tidak. Kalla, kalau sudah masuk nyawa itu bagian kekerongkongan, sudah lewat dari jempol kakinya, naik, naik, naik, naik, sampai kerongkongannya, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Nah, kalimat ini ingin menegaskan, seseorang itu pasti wafat, makna pertamanya. Seseorang pasti wafat, kalau mautnya sudah datang, nggak ada yang bisa nolong. Makanya Nabi mengatakan, semua penyakit itu diturunkan obatnya, kecuali kematian. Kalau sudah ada nilai kematian itu, mautnya datang, kata Allah, silahkan cari. Kalau dalam bahasa terjemahan tafsirnya, hal min syafi, hal min tabib. Adakah seorang dokter yang bisa mencegah maut itu terpisah kemudian dari tubuhnya? Mengembalikan nyawanya lagi? Kata Allah, kalla, tidak. Idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalau sudah kemudian sampai di tenggorokan, gak ada yang bisa cegah. Tapi pengertian yang kedua kata para ulama, Ini menunjukkan motivasi bahwa harus ada di antara kalangan manusia. Disebut kata Allah, adakah dokter yang bisa menolong dengan izin Allah? Adakah dokter? Ini isyarat bahwa penting dunia kedokteran itu digeluti untuk bisa menolong seseorang yang membutuhkan bantuan sampai tahap paling tinggi. Termasuk ketika seseorang itu, maaf sekali, terancam nyawanya. Bahkan Anda duga ini sudah gak bisa ditolong. Walaupun gak bisa ditolong, maksimalkan kita untuk menolongnya. Itu mana ayat ini? Jelas ya? Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa silahkan jaga fisik dengan baik, cari profesi yang kemudian bisa terkait dengan ini. Tapi kalau Anda sudah masuk di bidang profesinya, maka gunakan profesi itu dengan baik, tolong orang lain, walaupun dalam titik yang paling rendah sekalipun, Anda katakan ini gak ada harapan, tapi maksimalkan itu semua. Tapi yang terakhir adalah, ketika Anda berusaha dengan maksimal, Anda akan sadar, Anda pun punya keterbatasan. Dan ada satu yang tidak bisa Anda obati, dan itu berpaling kepada Allah saja. Apa itu? Penyakit kematian. Disilahkan maksimalkan profesi kedokteran itu, kata Allah, ya obati sebaik-baiknya, sampai puncak tertingginya, sampai Anda menemukan kesadaran, ada sesuatu yang di luar jangkauan kita semua, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa, pertama, bagian terkait dengan fisik, itulah kemudian yang melahirkan disiplin ilmu kedokteran. Dikembangkan kemudian, dari galian-galian ayat Al-Quran, diatasi, dikembangkan, kemudian dilakukan eksplorasi, sampai muncul tokoh-tokoh yang hadir di kemudian hari. Antum kenal Ibnu Sina? Kenal ya? Baik, hebat. Kenal di mana, Pak? Ini luar biasa. Tapi masih agak lumayan lah Ibnu Sina. Tadi malam saya di masjid, ada yang kenal Fir'aun. Fir'aun sebelah kiri, Adam sebelah kanan. Itu luar biasa. Baik, orang Indonesia loh gitu. Baik, Ibnu Sina itu, atau Avicenna dikenal di barat, itu luar biasa, Pak. Ahli Quran. Ya, rajin baca Quran, paham tafsir juga. Dan senang menggali sesuatu, ya senang eksperimen, dan beliau kemudian mengamati ayat-ayat Quran, sampai dari situ memutuskan untuk belajar kedokteran. Ya setelah menguasai Quran, sudah hafal tafsirnya macam-macamnya, bahkan beliau juga ahli di bidang fisika, yang bukunya nanti akan ditemukan oleh Einstein di kemudian hari. Beliau punya buku Qanun Fitib, Kitab Ash-Shifa, termasuk juga nanti Al-Basair. Al-Basair itu berbicara tentang cahaya. Jadi menganalisis malaikat di surah Quran, surah ke-32 ayat 11, dengan surah Al-Ma'arij. Di situ disebutkan malaikat naik turun ke bumi, ya satu harinya sama dengan 1000 tahun. Beliau tahu malaikat dicikan dari cahaya, maka ketika naik turun itu dengan kecepatan cahaya, diuraikan oleh beliau. Ketika diuraikan sampai kepecahan desimalnya yang paling dalam, nah maka kelak kemudian hari ketika terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494, dunia dibagi dua bagian oleh Paus Fransiskus yang ke-6, ada barat dengan timur, barat dikasihkan ke Spanyol, timur dikasihkan ke Portugis, ya sampai Portugis datang ke timur ke Selat Malaka tahun 1511, ya itu ada bagian dari hazanah keislaman yang dibawa kemudian untuk dipelajari di barat. Di antara yang dibawa itu karya-karya para ulama dulu, termasuk di zamannya Einstein, nanti ditemukan Albert Einstein itu divonis oleh gurunya, bukan slow dalam bahasa Inggris, tapi sudah kasar sekali. Kalimatnya, maaf ya, maaf sekali, saya gak bisa ucapkan lah, gak punya kosa kata. Jadi diusir dari kelasnya, disebut sosok yang sangat lebih buruk daripada hewan, ya dari sisi IQ-nya. Diusir ketika diusir, di jalan kemudian sedang berjalan-jalan, observasi menemukan bukunya Ibnu Sina. Ditemukanlah kitab Al-Basair itu. Ya sudah dengan terjemahan tentunya, dibaca, dipahami, jadi pintar. Hebat tuh. Baca buku orang Islam, ya yang tulisan dengan tulis dengan cukup baik dan ikhlas, jadi pintar. Begitu kemudian itu dikembangkan oleh beliau, sampai ditemukan teori MC kuadrat. I sama dengan MC kuadrat. Ya, ini yang dikenal dengan teori relativitas. Nah dulu banyak seperti itu. Ya ulama kita, misal teman-teman waktu di kimia kan ada atom kan. Penemu atom orang sebutkan John Dalton. Bukan John Dalton asalnya, itu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan meneliti Quran. Begitu diteliti, Quran surah 57 ayat ke-25-26. Jadi beliau temukan besi, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi ayat 25-nya sampai ayat 26. Di bawah besi itu, ke rumahnya itu punya lab kecil Pak. Orang Islam itu dulu gitu. Eksperimen, diuji. Begitu diuji, dilihat, ditemukan sampai kepecahan paling kecilnya. Sampai atomnya ditemukan. Begitu ditemukan, baru ditetapkan unsurnya. Sampai sekarang sama persis dengan nomor surat dan nomor ayatnya. Bukankah di kimia sekarang rumus besi itu adalah ferum, Fe. F besar, E kecil, gitu kan? Nomor atomnya 26 kan? Ya kan? Dan punya 4 isotop kan? Isotop 55, 56, 57, 58. Isotop yang paling stabil bukankah nomor 57? Ya, saya belajar kimia. Ya, saya juga senang mengkaji, saya baca-baca, saya pelajari. Itu nomor isotop paling stabil 57. Coba lihat, surah ke-57, ayat ke-25-26. Sama persis. Nah, Ibnu Sina kemudian merangkai eksperimen sampai beliau membuat kitab Ash-Shifa, kemudian Al-Qanun Fitib. Jadilah beliau analisis di bidang kedokteran. Sampai 16 tahun usianya jadi dokter spesialis. 16 tahun. Dan itu belajar otodidak. Ya, belajar, observasi. Sampai kalau Anda buka kitab yang Ash-Shifa, tubuh manusia anatominya digambar. Bukan cuma luarnya saja. Jadi misal, ini mata nih, digambarkan matanya. Mata ini larinya kemana, sarafnya kemana, sampai korelasinya dengan roh. Ya, kalau ada orang makan makannya salah, beredar dengan darah, kemana ini masuknya? Sampai tiba-tiba ke bagian matanya itu terpengaruh, invest ke mata. Sampai matanya itu melihat yang baik itu gak bisa lihat. Itu kenapa sebabnya? Itu sampai ke situ, ke bagian paling dalamnya. Itu kitabnya. Ada bagian yang secara fisik namanya Al-Qanun Fit-Tib. Sampai sekarang jadi kapita selekta di bidang kedokteran. Dijelaskan sampai tumbuhan yang bermanfaat ini. Contoh, anggur itu dibagi dua, kata beliau. Ya, ada anggur merah. Anggur merah itu kalau dimakan, termasuk bagian bijinya itu menguatkan ingatan. Ya, tapi kalau Anda makan yang masam-masam, anggur misalnya yang hijau, misal ngambilnya yang masam, atau apel yang masam, justru itu merusak ingatan. Digambarkan larinya kemana, pengaruhnya apa, kecut itu kemana dampaknya. Itu Ibn Sina tuh, salah satunya. Nah, maksud saya, itu isyarat itu ditemukan ketika mengobservasi ini, ayat-ayat Quran. Disilahkan, antum jadi dokter lang kreatif. Observasi lagi, belajar lagi, tanamkan lagi, sampai menemukan hikmah paling dalam di balik penciptaan manusia. Silahkan. Dan ketika Anda mendapatkan itu, jadikan sebagai ibadah untuk berbakti kepada Allah dengan cara menggunakan profesi sesuai dengan ketentuan Allah. Ini bagian pertama. Kita punya 3 bagian. Ini belum selesai, ini baru mukaddimah. Kita waktunya terbatas ya, kita agak cepat sedikit lagi. 2, roh. Fisik sudah. Sekarang saya masuk roh, nanti setelah roh saya gabungkan dengan fisik. Baru kita diskusi kalau waktunya masih memungkinkan. Masih ingat tadi? Allah ciptakan apa dulu pada diri manusia? Fisik ya, badannya dulu. Fa'idha sawaituhu, kalau saya sudah sempurnakan fisiknya, usia 4 bulan. Ya, kata Nabi tadi, 4 bulan diutus malaikat, meniupkan roh. Roh ditiupkan. Jadi kalau seseorang perempuan sudah mengandung, kemudian kandungannya sampai ke usia 4 bulan, itu tandanya rohnya sudah masuk. Jadi ditiupkan, sudah punya roh. Maka mesti hati-hati. Dan ingat, nanti ada isyarat di ayat-ayat Quran, semua amalan ibu yang sedang mengandung atau ayahnya, itu juga akan berpengaruh kepada keadaan rohnya, janinnya. Otomatis tuh. Itu ditemukan misalnya di Quran surah ke-7, ayat 189. Paling kiri sebelah atas. Quran surah Al-A'raf, surah 7, ayat 189. Dan ini coba di research di Malaysia. Malaysia sekarang banyak research, Pak. Ya, kita butuh tuh yang seperti itu. Ya, paling banyak, malah sekarang banyak ayat Quran di research-nya itu di Amerika. Dengan di tempat Zionis di Palestina. Itu hampir tiap waktu itu research terus. Research. Di Amerika ada University of California. Ada juga nanti MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itu pernah meriset juga. Dan sesuai dengan keterangan hadis Nabi. Nah, yang paling menarik ini. Falamma taghasyaha, ketika suami istri itu bercampur berhubungan, hubungan seksual, ya biologis, ya kemudian hamalat hamlan khafifa, istri mulai mengandung, kandungan ringan. Falamma afqalat, sampai kandungan berat. Ya, berat, kandungan sulit. Afqalat itu dari kata sakil. Jadi beban yang sudah menyebar rasa sakitnya ke bagian-bagian yang lain. Jadi kalau kita angkat barbel, ya yang diangkat kan dengan tangan, kemudian di pundak, tapi kan yang sakit sampai ke kaki. Nah, ini menarik, kata Quran, orang mengandung itu kalau sudah kandungan berat, yang sakit itu bukan bagian kandungannya aja, bukan di rahim saja, mungkin akan menyebar ke bagian-bagian lain. Nah, saat itulah, saat merasakan beban seperti itu sebagai amanah, maka isi dengan doa. Ini amalan pertama. Amalan pertama. Jadi kata Allah, da'awallaha rabbahuma, suami istri itu berdoa, minta. Nah, ini di antara doa yang paling mustajab adalah seorang istri yang sedang mengandung. Itu cepat sekali dijawab doanya. Ya Allah, jikalau engkau berkenan menjadikan anak ini lahir dalam keadaan soleh, untuk mengganti rasa sakit yang saya rasakan sekarang. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, saya sedang mengandung amanah yang luar biasa, mohon ganti rasa sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Tentu kami akan sangat bahagia dan hilanglah semua perasaan ini. Nah, doa ini ketika dimohonkan, itu amalan. Amalan paling kecil. Yang lainnya itu amalan-amalan dahsyat. Salatnya tambah lagi, baca Qurannya tambah lagi. Ternyata, ada pertemuan di Malaysia, dokter-dokter muslim, khususnya yang SPOG itu, termasuk nanti ada kalangan bidan tertentu dan praktisi di bidang tibbun nabawi, itu begitu kumpul, tiba-tiba diuji. Ya, ada seorang ibu yang sedang mengandung, kemudian dengan pendekatan 4 dimensi itu dibacakanlah Quran. Ketika ibunya baca Quran, itu posisi janinnya tiba-tiba berubah sujud. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita sedang lakukan pendekatan-pendekatan demikian. Di Bekasi itu ada praktek pendekatan kelahiran melalui metode Al-Quran. Itu gak terasa tuh. Baru narik nafas sekali, tek gitu kan. Tiba-tiba gak rasa bayinya udah lahir. Itu menarik, Pak. Mungkin nanti bisa diskusi tuh ya dengan bagian SPOG di teman-teman. Ya, ada kalimat-kalimat, nanti ada rahasia dalam, termasuk dalam Quran. Allah telah tetapkan bagian tertentu untuk keluar, yang di situ kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan. Bahkan ada bagian yang sudah divonis, kata dokter, ini harus sesar nih. Ya, ini ada sungsang di dalamnya, ada macam-macam. Tiba-tiba kemudian diterapi itu dengan ayat-ayat Quran, ada bagian juga keterangan hadisnya. Tiba kemudian sudah masuk ke pembukaan, baru kemudian bernapas, baru napas sedikit, dia pun gak sadar. Baru keluar, langsung sudah keluar bayinya. Ya, itu cukup menarik gitu. Nah, tapi yang mau saya katakan begini. Yang mau saya katakan, usia 4 bulan ini, rohnya sudah masuk ke dalam fisik. Dan kalau sudah masuk, maka orang tua mesti berperbanyak amal soleh. Maaf ya, maaf, ada keterkaitan amal soleh orang tua. Itu kepada kondisi janin di dalam perut ibundanya. Ini sudah dibuktikan. Ke orang tuanya dalam kandungan-kandungan sudah ada rohnya ini banyak berbuat maksiat, maka nanti biasanya kondisi bayinya juga akan berpengaruh dalam perilakunya. Ya, saya pernah menangani 30 orang anak penghafal Quran, ada satu yang luar biasa. Itu di kami bisa bertahan, di tempat lain baru masuk, tunggu sebentar, gak nyampe 5 menit, gurunya balik lagi, bawa tangannya, nyerahkan lagi ke orang tuanya. Ya, di tempat kami, kemudian kita amati, belajar, orang ini tadinya mengamati aja, anak kecil. Mengamati, tiba-tiba tindakannya mulai agak beda. Saya bilang, cukup menarik nih anak. Padahal ibunya itu kelihatan baik, ayahnya itu tenang, kalem. Saya bilang, bu, ini sebetulnya siapa anak ini? Karena ini ada yang gak cocok dengan orang tuanya. Maka tiba-tiba cerita, Ustaz terima kasih, alhamdulillah di sini dia bisa bertahan. Sebetulnya ini bukan anak saya secara biologis, ini saya adopsi. Saya selamatkan dari keluarga yang ibu dan bapaknya bermasalah. Bapaknya itu senang mencuri, ibunya senang mabuk ketika menghamil. Yang mengandung itu senang minum minuman keras, kan? Masya Allah, kemudian bapaknya itu perilakunya tidak bagus. Ketika lahiran, lahir kembar, diselamatkan. Satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau. Dan itu mengobatinya gak mudah, karena haram itu kalau sudah ada dalam tubuh, haram kan jelek. Maka pengaruhnya ke perilaku. Masuk haram, keluarnya buruk. Anda kalau gak percaya silakan. Kalau orang baik memegang sesuatu, pasti jadi manfaat. Orang beriman, orang baik jadi dokter, nolongnya bagus. Gak akan pernah bekerja sama dengan distributor misalnya dalam hal yang tidak dibenarkan. Ada obat yang cocok generik, dikasih obat yang menghimpit dan sebagainya. Ya, kalau orang beriman pegang usaha jadi pengusaha, itu pasti usahanya bermanfaat. Dia bangun bermanfaat, dia jujur. Orang beriman punya kedudukan, dia akan bangun yang baik-baik. Tapi kalau di tangan orang bermasalah dan pasti jadinya buruk. Dibangun ini, bangun itu tempat maksiat, bangun diskotik, bangun macam-macam, dan merusak sifatnya. Makanya, lihat baik-baik, orang tua yang sedang mengandung istrinya di sini, dalam posisi ini rohnya masuk, kerjakan kebaikan-kebaikan, maka akan banyak pengaruhnya. Nah, saya agak cepat, kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, maka berubah namanya. Bukan roh lagi, tapi nafas namanya. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi nafas. Ini serapan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun maknanya mungkin tidak setajam aslinya. Saya katakan tidak setajam aslinya, ada keterkaitan. Kenapa roh kalau masuk ke dalam fisik berubah jadi nafas, diserap menjadi nafas, karena pada saat itulah muncul kemudian tanda-tanda kehidupan, mulai bernafas. Ya, seorang kan disebut tanda kehidupan kalau sudah bernafas, bergerak, ya, dan seterusnya. Nah, cuma bukan ini poin yang mau saya jelaskan. Lihat baik-baik, ini ada kaitan yang sangat penting dengan dampak penyakit yang muncul dari dalam tubuh. Yang ini tidak banyak digali dalam dunia kedokteran sekarang. Perhatikan baik-baik, fokus. Roh, kalau sudah masuk ke dalam fisik, namanya apa? Nafas. Berubah nama. Kenapa berubah nama? Karena sudah bercampur antara unsur roh dengan unsur fisik. Roh itu sumbernya dari Allah langsung, tanpa campur tangan manusia. Langsung ditiupkan, hadir, ada. Nah, kalau semua bersumber dari Allah, dalilnya Quran surah 17 ayat 85. Tadi sudah ada tuliskan. Wayas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang roh. Diobservasi, nanya. Sampai di Amerika pengen lihat hakikat ruh bagaimana. Orang sudah sekarat, kemudian dikasih penutup yang dari kaca itu. Pengen melihat pergerakan ruh, ternyata gak nampak. Tiba-tiba penutup dan ruhnya gak kelihatan. Ya, jadi kalau di TV-TV itu ya, itu cuma ilustrasi lah. Ada film Konstantin ya, diperankan Keanu Reeves. Ya, tiba-tiba narikin ruh, dikembalikan lagi. Ya, itu apa, prajuritnya Lucifer. Lucifer itu bapaknya iblis itu kan. Itu aneh tuh. Tiba-tiba anaknya pengen ngudeta bapaknya. Sesama iblis saling kudeta, anda bayangkan. Pengen turun ke bumi kerja sama dengan malaikat Jibril. Tuh. Apakah Ustaz nonton? Tidak, cuma lihat aja gambaran kisahnya. Ya, cuma saya kan tertarik melihat itu karena itu diambil dari keterangan satu kitab dalam kepercayaan tertentu. Saya pikir bagaimana kebenaran kitab ini? Kok bisa malaikat itu kerjasama dengan setan? Anda bayangkan, begitu mau ditarik sama Lucifer ternyata berbuat kebaikan. Ya, diturunkan lagi ke bumi, diambil penyakitnya, hidup lagi. Bilang hebat juga nih keterangan kitab ini. Ya, nah cuma itu simpan aja lah ya. Saya senang baca, ya. Senang baca. Cuma hal tertentu yang tidak menarik tidak saya investasikan waktu berlebihan. Ya. Saya tahu bola, saya tahu ya. Ya PSG menang 2-0 lawan MU, saya tahu gitu kan. Manchester City menang 6-0, saya tahu. Sekarang Sarri di ujung tanduk, saya tahu. Dan kemungkinan Zinedine Zidane itu akan di-hire Abramovich, saya tahu juga ya. Tapi itu saya tidak pikirin. Ya. Kembali ke sini. Lihat sini, roh masuk ke sini jadi nafas. Nah, yang paling penting bukan ininya. Yang paling penting lihat. Karena unsur roh itu beda dengan fisik. Roh bersumber dari Allah, sedangkan sifat Allah itu suci, bersih, murni. Ketika ditiupkan roh bersumber dari Allah, karena sumbernya bersih, suci, murni, baik, maka roh ini membawa nilai-nilai kebaikan. kumpulan nilai kebaikan itu disebut dengan takwa namanya. Dalam kosakata Al-Quran, jika takwa disebutkan, itu artinya akumulasi dari semua nilai kebaikan. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tahan, jujur, bagian dari takwa. Sabar, bagian dari takwa. Tawadu, qanaah, bagian dari takwa. Akumulasinya disebut dengan takwa. Ini sumbernya tidak langsung Allah jadikan seketika, tidak. Tapi di sini terlibat takdir Allah, bagian dari ikhtiar manusia. Dilibatkan oleh Allah, ada takdir menetapkan. Manusia berikhtiar. Lewat apa? Makanan, nutrisi, suaminya kemudian mencari, istrinya makan. Bukankah dari makanan itu membentuk keadaan tubuh? Bukankah mempengaruhi keadaan janin? Makanan yang sehat menyehatkan, kemudian diambil. Makanya kata Allah dari saripati tanah. Saripati tanah itu maksudnya dari konsumsi, membentuk keadaan janin. Ini sehat ya, fisiknya begini ya, kepalanya udah mulai kelihatan ya, dan seterusnya. Apa yang menentukan? Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Maka di situ ada bagian-bagian yang terlibat di situ ikhtiar manusia di dalamnya. Karena ikhtiar manusia terlibat di dalamnya, maka tidak semuanya ikhtiarnya baik. Makanya kata Nabi, semua anak Adam tercipta dari tanah. Ya, dari Adam, Adam dari tanah. Unsurnya ke Adam nyambung, Adam dari tanah. Sedangkan tanah itu punya kualifikasi. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang lumpur. Maksudnya apa? Saat ikhtiar ini, ada makan makanan yang salah. Ada makan makanan yang bagus. Ada makan makanan yang haram. Itu akan berpengaruh kepada kualitas ininya nih, janinnya. Sehingga yang jadi persoalan, ketika ini bercampur belum tentu bersih, maka dalam bahasa Arab, itu disebut dengan fujur namanya. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Fujur. Jadi kalau roh ditiupkan kepada fisik, nyatu dengan ini, berubah jadi nafas. Dari nafas inilah, begitu jadi nafas, maka keadaan roh sudah bukan keadaan murni lagi seperti semula. Tapi bercampur dengan ini, menjadi nafas, di dalamnya bertemu unsur takwa dengan fujur. Buka Quran surah 91, ayat 7-10. Wa nafsin, nafas, wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi jiwa yang kami sempurnakan penciptaannya. Sempurna itu maksudnya, kalau roh masuk ke dalam fisik, sempurna berbentuk nafas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka kalau nafas sudah ada dalam diri manusia, di dalamnya akan terkumpul sumber-sumber kebaikan dan lawannya yang belum tentu baik. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Ya, di sini kemudian ada maaf, sabar, di sini ada amarah, ada marah. Nama lain dari fujur, itulah yang disebut dengan nafsu namanya. Nama lainnya nafsu. Taqwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Makanya dalam tubuh kita, ketika roh bercampur dengan fisik itu dua unsur ini sudah ada, nyambung satu dengan yang lainnya. Temu dia. Nah, contoh begini. Ini ada air nih, warnanya apa? Bening ya. Oke, kita sepakat warnanya bening. Bayangkan ini roh misalnya. Ya, gambarkan ini roh. Baik, sebelum saya masukkan warna bening ini, kalau saya simpan di dalamnya ada susu misalnya. Warnanya putih. Lalu airnya dimasukkan yang bening ke dalam kumpulan susu itu yang putih. Jadi apa warnanya? Saya rubah di coklat. Coklat. Airnya bening. Begitu saya masukkan, ada coklat di dalam. Jadi apa? Coklat. Kemudian saya ganti dengan kopi. Oke, begitu saya masukkan airnya, berubah jadi apa? Demikianlah teman-teman, ketika roh dimasukkan ke dalam fisik manusia, tergantung unsur fisiknya bagaimana cara berikhtiar orang tuanya pada saat itu, begitu dimasukkan, kenapa dirubah jadi nafas? Karena komponennya sudah beda. Sudah menyatu, yang kemudian di situ berinteraksi dengan bagian tubuh. Maka berubah menjadi nafas, tapi jangan lupa, di dalamnya ada dua unsur. Unsur kebaikan, unsur yang dipandang kurang baik. Yang baik disebut dengan takwa, lawannya disebut dengan nafsu atau fujur. Karena dua ini berada di tempat yang sama, dan saling bertentangan, maka sering terjadi pergolakan. Satu kali takwanya mengatakan kerjakan yang ini, nafsunya mengatakan jangan kerjakan yang ini. Kalau enggak percaya silakan, bukankah saat dalam kehidupan kalau ada dorongan kebaikan itu pasti dalam diri Anda akan segera merespon. Azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar, bukankah di hati ada getaran? Cepat siap-siap sudah azan. Pernah ada begitu? Itulah takwa. Tapi begitu azan selesai, yang satu mengatakan tenang baru azan, belum komat. Pernah begitu? Itulah nafsu. Sama, Anda juga saat melakukan tindakan pengobatan macam-macam suka ada begitu. Ada yang nawarkan begini, udah tambahin aja dulu, biarin lamain di rumah sakit supaya fee-nya nambah dikit, gitu kan? Nah, itu nafsu. Jangan, barangkali dia harus cepat sembuh dengan segera, ada sesuatu yang harus dipenuhi, ayo lakukan karena Allah, itulah takwa. Karena sering bergolak seperti itu, dalam bahasa Arab sesuatu yang bergolak disebut dengan koluba, tempatnya disebut dengan kol. Muncullah istilah kolbun di sini. Yuk kita agak cepat. Jadi saya rumuskan, roh bertransformasi menjadi nafas, kemudian memiliki dua unsur. Satu takwa. Dua apa? Fujur. Nama lainnya apa? Nafsu. Okay. Tempatnya disebutkan apa? Kalbu. Ini. Jadi sekarang kita punya definisi yang kedua. Fisik tadi sudah kita tahu. Silahkan Anda analisis dari ujung atas sampai ke bawah. Kalau sakit Anda tahu nanti jalurnya kemana. Sakit mata kemana kemudian sarafnya bisa Anda temukan. Sakitnya kemudian di jari kemana sarafnya Anda bisa mengobati sampai ke ujung bagian dalamnya. Tapi ada bagian kedua kata Allah. Yang ini pun sangat penting karena menjadi unsur terpenting dalam kehidupan. Apa itu? Roh. Yang kemudian menjadi nafas, di dalamnya ada dua sumber. Sumber takwa yang baik, sumber nafsu yang kurang baik. Tempatnya disebut dengan kolbu karena sering bergejolak. Kadang-kadang tenang, kadang gelisah. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang bermasalah. Nah, bagaimana keterkaitan roh ini, nafas ini, dengan fungsi pergerakan tubuh? Maka dijelaskan oleh Al-Quran. Inti kehidupan itu adanya di sini. Saya gambarkan lagi begini. Saya ingat, di sini apa? Badannya, sini apa? Rohnya, nafasnya, takwanya, nafsunya. Tahan? Tempat takwa dengan nafas, tempat takwa dengan nafsu, nafas, namanya apa tadi? Kolbu. Kolbu, jamaknya disebut dengan kulub. Lihat sini, fokus baik-baik. Fokus. Ini, sesungguhnya ini yang memberikan instruksi kepada fisik beraktivitas. Jadi fisik ini cuma eksekutor aja. Kalau kata rohnya, lihat, lihat. Katarohnya bicara, bicara. Ya, taruhnya kemudian kerjakan, kerjakan. Makanya ketika rohnya sudah tidak ada, dicabut rohnya, kembali kepada Allah. Pulang nafasnya, nafasnya pulang. Ini yang datang roh, yang pulang nafas. Karena saat datang, gak bawa apa-apa, cuman sifat aja. Saat pulang, bawa amalan. Karena hasil pekerjaan, aktivitas fisik. Ya, lihat baik-baik, begitu rohnya dicabut, gak ada. Ini kan diam aja. Coba ajak ngobrol sama itu, kalau gak ada kerjaan, ajak ngobrol. Apa kabar? Diam aja. Tapi kalau rohnya masih ada, maka dia akan memberikan instruksi. Nah ini agak dalam sedikit ya, agak dalam sedikit kajiannya. Maka semua aktivitas hidup itu yang disebut dengan aktivitas aktif, gitu ya? Itu instruksinya datang dari ruh, dari nafas, cerna lewat akal. Dimasukkan ke akal, sepersekian detik sekali, prosesnya cepat sekali, cepat sekali. Dari akal, baru kemudian diberikan instruksi, cernaan ini kepada ini, fisik. Termasuk organ fisik pun akan berpengaruh pada keadaan ruh. Karena apa yang dilihat oleh fisik, didengar oleh fisik, itu ditembuskan lewat akal, ditembuskan ke ruh untuk diberikan respon dengan cepat. Misalnya ketika Anda melihat sepersekian detik ada mobil melaju dengan kecepatan kencang. Kan mata yang lihat. Mata itu kan fisik. Ditembuskan kemudian kepada akal untuk dicerna. Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Itu yang memberikan instruksi dengan cepat. Masuk ke ruh, dari ruh kemudian naik. Cepat sekali. Inilah manusia. Bagaimana Allah mendesain dengan sangat luar biasa. Lakukan, hindari, hindari. Kan? Oh tidak, kamu manusia baja. Oh tidak, tidak begitu juga. Hindar, hindar. Lompat, lompat. Sepersekian detik. Anda bayang, bahkan gerak refleks itu kan tidak mudah tuh. Ketika bergoyang, tok gitu kan, bergeser. Jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa dan itu di manusia. Tapi yang penting diketahui adalah semua penggeraknya itu sumbernya ada di sini. Saringannya di sini. Akal. Akala, sesuatu yang mengikat, diikat dengan kuat. Ini ada hubungan kuat, ikatan yang kuat antara konsep roh, program roh dengan eksekusi yang dikerjakan oleh fisik. Nah, seperti halnya fisik pun kalau bermasalah bisa sakit dan harus kita obati. Penyakit fisik disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawaun. Likulli da'in dawa. Setiap ada penyakit fisik ada obatnya. Kepala, obatnya misalnya ada proma, kan? Tuh, kalau enggak tepat salah kan? Ada panadol, ada macam-macam ya, dan sebagainya. Sakit perut ada proma, ada ini, ada itu dan seterusnya. Nah, yang paling berbahaya adalah ini yang tidak disadari. Ini perlu nutrisi makanan. Kata Allah, ini pun perlu sehat, perlu nutrisi. Ini juga perlu sehat, tiga unsur ini, tiga elemen ini. Makanannya akal itu apa? Dia belajar. Iqra, wahyu pertama, Quran surah 96 ayat 1. Sampai paham, Quran surah 9 ayat 122. Kata Allah, kamu ini saya anugerahkan potensi keilmuan yang banyak. Bahkan diteliti oleh University of California. Kapasitas memori manusia paling sedikit 100 juta gigabyte. Paling sedikit. Dan itu benar ketika disebutkan di Quran surah 2 ayat 31. Kata Allah, saya jadikan semua Adam itu makhluk yang pintar. Termasuk keturunannya. Jadi kita ini makhluk pintar. Dibuktikan 90% cerdas, 5%-nya itu genius, dan 5%-nya lagi slow. Jadi kalau ada yang lambat karena pengaruh lingkungan, pindahkan kepada yang lebih hebat lagi. Ya, saya ini kedatangan tamu beberapa waktu lalu. Ini karena live gak boleh saya publikasikan dulu secara detail, tapi secara singkat gini. Akan ada acara di Ramadan tentang para penghafal Quran di salah satu stasiun TV. Di antara nanti pesertanya adalah sosok yang divonis sudah lumpuh otak. Lumpuh otak. Tapi dia belajar dari seorang yang bernama Fajar, yang sama-sama lumpuh otak. yang saat kemudian dokter sudah mengatakan ini sudah begini, begini, begitu, istrinya yakin, ayahnya yakin dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia gunakan kemudian bagian dari ayat Quran yang nanti saya gambarkan di sini. Begitu kemudian diamalkan, kasih Quran, begitu kasih ASI, kasih lagi bacaan satu juz, satu juz, satu juz. Apa yang terjadi? Begitu 3 tahun dia bisa bicara yang keluar pertama kali Quran. 4 tahun dia sudah mulai kemudian menyebutkan Quran secara sempurna. Datangkan guru ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Diikuti kemudian metode ini, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata ketika seseorang dekatkan pada Quran, Quran, Quran, Quran, diikuti oleh anak yang ini, dia dari NTB, ya begitu kemudian diikuti metode Fajar, ternyata bisa menghasilkan yang sama. Hafal 30 juz. Lumpuh otak, Anda bayangkan. Bagian otak tertentu pun, kalaupun divonis dia slow, atau bahkan lebih daripada itu, dia bisa berpindah kepada cerdas atau genius. Stephen Hawking sudah tidak berpunyai keadaan dirinya. Tapi bagian dari dirinya sudah dimanfaatkan, sehingga memunculkan 5% bagian geniusnya. Tidak ada manusia yang bodoh. Yang mau saya katakan adalah, kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, ini mesti kita rawat dan akan berpengaruh kepada ini. Ya, kalau mata salah lihat, kemudian tiba-tiba nggak bisa menerima respon, kena kemudian kendaraan, bukankah ini juga akan berpengaruh? Tertabrak, itu bisa mengancam kepada rohnya. Ya, maaf, menggunakan alat-alat tajam, mohon maaf, misalnya tindakan-tindakan dengan tembakan, melukai, membom, membunuh, bukankah akan menghilangkan nyawanya? Makanya ada keterangan di Quran, jaga masalah fisik, jangan sampai saling melukai, jangan saling bunuh, jangan saling macam-macam, hukumnya haram. Tapi yang paling menarik, orang lupa, ini pun perlu nutrisi. Ini ada nutrisi, ini ada nutrisi, ini ada nutrisi. Apa nutrisi dari roh itu? Itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah. Makanya kalau orang gak pernah ibadah, maka rohnya gak mendapatkan masukan. Lemah dia. Seperti ini sakit, ini pun bisa sakit. Coba Anda lihat teman-teman. Fokus baik-baik. Masih ingat? Di dalam roh, jadi nafas. Di dalam nafas ada berapa sifat? 2. 1 apa? 2 apa? Nafsu. Nah, fujur atau nafsu. Makanan roh ini, kalau pengen baik pengaruhnya, nih, baik. Kan roh yang memberikan instruksi, masih ingat? Roh ngasih instruksi kepada fisik, lihat, lihat. Kemudian bicara, bicara. Kalau Anda ingin melihat yang baik-baik, instruksinya datang dari takwa. Nih, takwa menginstruksikan kepada roh. Masuk ke akal, sambungkan ke mata, lihat. Maka dia akan melihat yang baik-baik. Masuk kepada lisan, bicara. Dia akan bicara yang baik-baik. Masuk kepada kaki, langkah. Dia akan melangkah pada yang baik-baik. Kalau semua perintahnya datang dari jiwa takwa, maka fisik akan mengeksekusi semua kebaikan-kebaikan. Tapi persoalannya, kalau jiwa kayaknya tidak distimulus dengan makanan yang benar, dengan ibadah, maka yang jadi persoalan, ini yang akan aktif nafsunya. Simpan nafsu ini, maka Allah turunkan makanan takwa disebut dengan ibadah. Makanya semua ibadah yang kita kerjakan, itu muaranya kepada takwa. Saya begini, kita berapa kali sehari menunaikan sholat? 5 kali ya, baik 17 rakaat. Apa fungsi sholat? Ternyata menstimulus takwa. Kalimat takwa pertama disebutkan oleh Allah, orang-orang yang disebut itu amalannya sholat. 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudalil. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Orang takwa itu salat. Apa fungsinya salat? Ke Anda salat ternyata bukan sekedar ibadah. Ibadah itu makanannya roh. Begitu makanan itu hadir kita kerjakan dengan baik, maka apa fungsinya? Dijelaskan di Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Itu fungsinya. Jadi begitu salat dikerjakan, takwanya naik. Kalau sinyal takwanya naik, nafsu dicegah. Kan nafsu itu sederhana. Fahsya dan mungkar itu sebenarnya dari nafsu. Enggak percaya buka Quran surah 12 ayat 53. Kata Allah, "Wa ma ubari'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Nafsu itu mengarahkan kepada yang buruk. Ada perintah dari nafsu. Kerjakan yang buruk-buruk. Yang buruk itu cuma 2, kalau bukan fahsya, mungkar. Fahsya itu dari nafsu syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya kata-kata jorok, kotor itu fahsya namanya. Fahsya. Mungkar segala sumber keburukan dari nafsu perut dan akal. Korupsi, ya kolusi, dusta, berselisih, tembak orang, bunuh orang, dan sebagainya, itu mungkar. Sumbernya nafsu. Jadi mustahil ada orang sholat, itu berkata kotor, mustahil. Kalau orang ada nggak sholat, dia katakannya kotor, karena nggak sholat. Tapi kalau orang sholat itu kemudian berkata kotor, pasti ada yang salah dengan sholatnya. Mustahil. Nggak ada orang sholat tega membunuh orang lain, melukai orang lain. Mustahil. Coba lihat di zaman jahiliyah. Kan akumulasi keburukan tertinggi itu zaman jahiliyah. Silahkan cek, pencuri paling hebat, jahiliyah. Tukang begal paling hebat, jahiliyah. Tukang korupsi paling hebat, jahiliyah. Jadi kalau ada orang pembegal sekarang, dia telat. Koruptor sekarang ketinggalan zaman. Sudah ada yang dulu tuh. Sudah keduluan. Ya, sudah banyak. Pembunuh paling hebat, jahiliyah. Pemabuk paling hebat, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Paling minimal 5 kali sehari. Jadi pemabuk sekarang itu pemabuk amatir. Sekarang demikian. Ya Allah, ketinggalan telat. Kepagian, kesorean, kemalaman, kesiangan. Telat banget. Tapi yang mau saya katakan, begitu turun kemudian ajaran. Pertama kali diajar itu bukan zakat. Bukan haji, bukan puasa, tapi sholat. begitu diajarin sholat, itu merubah, bertransformasi jahiliyah jadi khairu ummah. Yang paling pelit berubah jadi paling dermawan. Yang pencela jadi pecinta. Yang pemukul jadi perangkul. Muncul tipikal paling dahsyat di bumi. Allah pilih kalangan jahiliyah, bukan Romawi yang maju, bukan Persia yang unggul, untuk memberikan gambaran pada kita nih, manusia paling titik nadir saja, paling bawah, itu bisa bertransformasi jadi baik. Apalagi Anda yang bukan jahiliyah. Tapi persoalannya adalah, kenapa ada orang sholat masih mengerjakan perbuatan mungkar? Tuh, nanti ada yang salah dengan cara sholatnya. Kan bahwa roh itu butuh masukan. Itu nutrisi. Ya, jadi mustahil tuh yang tadi itu terjadi. Saya waktu bom di Jalan Tamrin itu, tuh kencang. Saya di Lampung. Saya ditanya, Ustaz, langsung tuh polos nanyanya. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, begini ya. Sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Pak, saya mau katakan ada yang salah gitu dengan konsep ini. Nah, coba lihat teman-teman, puasa. Kan tadi minta puasa, itu nutrisinya ruh ini, nutrisinya takwa. Makanya ketika kita puasa, tujuan utamanya meningkatkan takwa, menstimulus takwa. Gak percaya, buka Quran surah kedua, 283, paling kiri sebelah atas di mushaf. Tah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum. Tuh, supaya kamu meningkatkan takwa. Jadi stimulus ini. Makanya orang-orang yang puasa itu punya dua ciri khas yang gak ditemukan pada yang tidak puasa. Satu, orang puasa itu senang berbuat baik. Silakan kalau gak percaya, senang berbuat baik. Anda gak puasa, Anda lewat nih, ada orang minta di depan mata Anda, belum tentu dikasih. Tapi saat puasa, yang gak kelihatan dicatat berapa yatimnya, berapa fakirnya, berapa macam-macam. Puasa. Cuman puasa. Anda bisa berbagi, nyimpan ini, nyimpan makanan, nyimpan macam-macam. Bahkan ibadah meningkat. Dan yang kedua dahsyatnya orang puasa, dia akan mencegah maksiat. Mencegah kemungkaran dan fahsyat. Pada orang puasa bohong, hampir mustahil dia berbohong. Dia akan tahan betul. Orang puasa tuh tahan marah. Diprovokasi, gak marah. Ya, waktu buka di Bengkulu, misalnya 1838. Jam 1830 dimarahin orang, diprovokasi. Sampai satu buku. Habisin. Dicela habis. Apa marah? Tidak. Sama temannya. Kenapa kamu gak marah? Gak dibalas. Ntar habis maghrib. Habis maghrib dia lupa. Tahan betul. Apa fungsi utamanya? Ini. Untuk menstimulus ini. Makanya aneh kalau ada orang alumni Ramadan, alumni puasa, tiba-tiba bisa kembali berbuat buruk. Ada yang salah itu. Kalau Anda makan tiap hari dengan kerupuk, kerupuk selama 30 hari, hari yang ke-31 saya cabut kerupuknya. Ya, maka ketika saya berikan ayam, pertanyaan Anda pertama apa? Mana kerupuknya? Ya, mana kerupuknya? Sama orang terbiasa puasa akan rindu dengan kebaikan, rindu dengan tarawih, rindu dengan baca Quran. Makanya kalau setelah 30 hari dilatih kebiasaan baik, jadi buruk setelah itu, pasti ada yang salah dengan puasanya. Haji, umrah, apa peran yang paling penting? Stimulus takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197, paling kanan sebelah atas, 197. Itu puncaknya takwa. Al-hajju ashurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'allahu wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Jadi ini semua. Nah, kalau kemudian ibadah tidak dikerjakan, makanya yang non-muslim pun sebetulnya ada jiwa untuk beribadah, cuman salah arahnya. Dalam pandangan kita ya, dalam persepsi Al-Quran. Karena tidak menemukan sumber yang tepat, kan tidak maksimal kemudian puncak ibadahnya. Semua manusia itu punya kecenderungan ibadah, punya kecenderungan bertuhan. Disalah. Ateis itu enggak ada sebetulnya. Ateis itu sedang menuhankan dirinya. Dia sedang mencari Tuhan dan menuhankan dirinya. Punya kerinduan dia. Dan dia setengah muslim. Ateis itu setengah muslim. But ateis itu bahasa Arab. La ilaha. Tidak mengakui Tuhan. La ilaha. Setengah muslim. Tambah lagi setengah lagi. Illallah jadi muslim dia. Nah, sekarang kalau ini gak diisi ini takwanya. Masih ada waktu? Udah lewat. Okay. 10 menit. 10 menit ya. Oke, 10 menit insya Allah. 5 menitnya buat diskusi insya Allah ya. Baik. Lihat sini, kalau ini tidak ada nutrisi, gak, kalau Anda masih mau di sini silahkan, saya pulang. Ya, kalau ini gak ada nutrisinya, maka ini yang naik nih, nafsunya. Sedangkan ini membawa sinyal-sinyal keburukan. Inilah nanti yang akan menginfluence, memberikan pengaruh buruk kepada fisik. Ingat kembali ke Quran surah 12 tadi, ayat 53. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung mengarahkan kepada yang tidak bagus. Apalagi kalau distimulus dengan makanan nafsu. Makanan nafsu itu cuma dua. Satu, maksiat. Kedua, yang haram. Jadi kalau seseorang fisiknya berbuat maksiat, maka itu akan langsung masuk ke nafsunya. Atau makan dengan cara yang haram. Ya, makanan haram. Bisa dari dua bagian. Satu jenisnya haram. Atau yang kedua, cara mencarinya haram. Ya, maaf ya. Jangan lakukan ini ya. Misal ada orang yang tidak baik. Manipulasi macam-macam, manipulasi ini itu data dan sebagainya, tiba-tiba datang jadi uang. Dari uang dibelikan makanan haram. Begitu dimasak oleh istrinya, masuk ke dalam tubuh. Ini keterangan Al-Qur'an ya. Dia begitu masuk ke dalam tubuhnya, itu beredar yang haram lewat darah, diedarkan. Nanti kalau beredar, ini masuknya ke nafsu nih. Ini akan aktif. Kalau ini aktif, maka dia akan memancarkan sinyal-sinyal. Pancaran keburukan disebut dengan fujur namanya, pancarannya. Kalau kebaikan disebut dengan fajar. Makanya ada fajar. Fajar, infajar, pancaran kebaikan. Ya, infajar Quran surah kedua ayat ke-60, paling kanan sebelah atas. Wa idistasqal Musa liqaumi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat. Ketika Musa diminta oleh kaumnya, tolong mintakan kepada Allah supaya ada sumber air. Maka Musa bermohon, begitu dipukulkan tongkat kayunya kepada batu, keluar 12 mata air memancar. Pancaran kebaikan disebut infajar. Matahari memancarkan sinar disebut dengan fajar, karena di situ ada kebaikan. Begitu matahari memancarkan sinar, sinarnya melahirkan kemudian oksigen. Bukankah di situ muncul oksigen? Kalau malam karbon dioksida, ada kebaikan. Muncul Quran surah At-Takwir itu ayat ke-15. Wa subhi idza tanaffas. Kalau waktu subuh, silakan bernafas, mau bernafas, dapatkan kebaikan-kebaikan dari udara. Dapat kita bagiannya. Tapi kalau pancaran keburukan disebut dengan fujur. Makan yang haram, beredar dengan darah, masuk ke sini ke nafsu. Dari nafsu muncul pancaran, disebut dengan fujur. Maka ini yang berbahaya. Di sini ada bohong, dusta. Walaupun gak katakan tidak ada dusta di antara kita, dustanya ada. Di sini ada marah yang berlebihan. Di sini ada segala bentuk keburukan. Iri hati, dengki, dan sebagainya. Ya, naik ke atas, menginfluence kepada anggota tubuh. Masuknya ke sini. Masuk ke mata. Wa ala absarihim ghisyawah. Ya, awas hati-hati, masuk ke telinga. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Kalau dia masuk ke dalam tubuh beredar, telinga jadi sumbatan. Maksud sumbatannya sumbatan pada yang baik-baik. Jadi, karena takwa ini jiwa baik, yang baiknya enggak berfungsi. Karena ketutup oleh nafsu tadi. Kalau diarahkan pada yang baik, enggak mau dengar, Bu. Ya, jangankan masalah ibadah, masalah kebaikan normal pun dinasihati, enggak mau. Ya, anak tiba-tiba ngerokok di ruangan kelas, anak SMP, gurunya nasihati, ditantang, mantangin gurunya. Jadi nasihatin susah, nafsunya kuat. Baru kemudian dididik lewat jiwa takwa yang paling dalam. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Viral kisahnya, gitu kan? Baik, salah bawa kendaraan, datang polisi, gitu kan? Cuma mencatat, banting-banting motornya. Misal gitu kan? Rame. Nah, itu apa yang menembuskan kepada bagian anggota tubuhnya sampai dia merusak seperti itu? Ya? Nah, kan itu kadang-kadang refleks, Pak, Bu. Kadang-kadang juga judulnya pengajian, cuman responnya salah. Malam ngejar waktu, kebut, lampu merah diterobos. Polisi menunaikan tugas. Berhenti, TNK, ada apa? SIM, ada. Mau kemana? Pengajian. Kok buru-buru? Karena waktunya cepat, Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa kamu terobos? Saya tidak tahu ada Bapak. Tuh kalimat tuh cepat banget keluarnya tuh. Ya, sepersekian detik. Tuh. Nah, ini, yang seperti ini, itu sumbernya itu tadi, nafsu. Dan cepat sekali. Yang haram, masuk Quran surah ke-7. Quran kelas 2, maaf. Quran surah ke-2 ayat 7, paling kanan sebelah atas. Nah, masih ingat tadi tempatnya nafsu ada di mana? Kalbu. Tempatnya takwa ada di mana? Kalbu. Kalau yang distimulusnya adalah nafsu dengan cara yang haram dan maksiat tadi, maka jiwanya kena penyakit, kalbunya kena penyakit. Penyakit kalbu, tadi penyakit fisik disebut dengan daun, obatnya disebut dengan dawa. Penyakit kalbu itu disebut dengan marad namanya. Maradun. Tuh, marad. Buka Quran surah kedua ayat 10. Al-Baqarah ayat 10, paling kanan pertengahan. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu maradah. Ada orang-orang yang di hatinya, di kolbunya. Bukan di fisiknya. Fisiknya itu normal biasa. Cuman kolbunya berpenyakit. Karena nafsunya terinfeksi tadi. Ya, kena bakteri maksiat. Atau kena virus-virus yang haram. Kak, masuknya ke sini. Kolbun, jadilah marad. Nih, iri hati, dengki, dendam. Ya, dusta, amarah berlebihan, macam-macam. Dan nanti akan ada turunannya, kapan iri hati itu akan muncul. Ada. Ya, ada. Misal, ada yang terkait dengan kedudukan, terkait dengan harta, terkait dengan persaingan. Anda tiba-tiba jadi dokter yang sukses, jadi macam-macam. Nah, itu setan masuk kepada dokter yang lainnya. Ya, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Macam-macam, ada nanti. Ya, cuman yang mau saya katakan adalah, ini penyakit yang paling berbahaya. Karena penyakit fisik, itu mungkin jalurnya banyak di fisik. Ya, walaupun menginfeksi kepada ruhnya, tapi itu umumnya sifatnya madorot pada hal-hal yang sifat kritis gitu. Tapi kalau penyakit jiwa, kalau sakit, itu bukan cuma jiwanya yang sakit, fisiknya akan ikut sakit. Itu kalau orang marah. Bukankah yang mukul-mukul tangannya? Ya, aneh tuh, batu dipukul, puk gitu, nyakitin diri sendiri. Yang melotot itu kan matanya, kena penyakit dalamnya. Coba lihat, kalau orang kena penyakit iri hati, kata Al-Quran, dia akan pusing sampai gak bisa tidur. Itu penyakit iri hati itu paling berbahaya diantaranya. Kenapa? Karena membuat orang tidak tenang. Pola hidup jadi salah, pola makan jadi gelisah, tidur jadi gak enak. Ya, Anda bayangkan tuh teman-teman sekalian, datang pada Anda ke klinik sampai nanya, "Pak, saya ini pusing. Kepala saya sakit. Apa gejalanya?" Gejalanya kalau teman saya yang itu tuh dia beli handphone baru, saya pusing. Dia beli motor, saya pusing. Maka yang seperti itu kata Quran yang hidupnya enggak pernah tenang. Kadang-kadang bikin status gak jelas, udah dibikin nungguin komen sampai 2 jam. Belum balas-balas. Malam-malam mau tidur cek lagi, baru bangun tidur orang baca doa, dia buka WhatsApp. Pokoknya hidupnya enggak enak lah gitu. Nah, ini masalahnya nih. Kalau lebih marah. Nah, kalau yang tadi obatnya dawa, yang ini obatnya syifa, syifa, syifa. Itu obat bagi penyakit jiwa. Adanya di mana? Kata Al-Quran, adanya terkait dengan nilai-nilai ibadah. Itu syifa. Jadi kalau orang banyak ibadah, hatinya akan dijaga oleh Allah sehingga tidak banyak penyakit. Sehingga orang ibadah itu cenderung banyak banyak sehat. Gak banyak yang sakit, orang yang ibadahnya bagus tuh. Ya teman-teman silahkan cek lah, dokter-dokter itu silahkan cek. Misal di negeri-negeri muslim yang ibadahnya benar, itu rumah sakit tuh kosong. Jarang sekali yang sakit. Saya pernah masuk ke rumah sakit di Indonesia, saya tanya stafnya, "Pak, Bapak ini coba jawab dengan jujur ya. Bapak senang rumah sakit penuh atau kosong? Senang ada pasien atau tidak ada pasien?" "Oh, kalau itu Ustaz tanya manajemen aja," katanya. Anda bayangkan ya. Jadi di Timur Tengah itu ada beberapa negara, daerah-daerah tertentu, yang pola hidupnya itu diikuti benar. Kata Quran itu jaga kesehatan, tingkatkan ibadah itu sehat, tuh sehat. Coba lihat saat puasa itu Ramadan, kan jarang yang sakit ya. Rata-rata sehat, karena teratur semuanya, ibadahnya meningkat. Padahal makannya itu cuma mungkin nggak seperti hari-hari biasa. Sedikit terjaga dan sebagainya. Nah ini obatnya disebut syifa. Ini bahasanya banyak sekali kalau Anda ikut kelas Quran. Itu kami ada kurikulum, 8 pertemuan dasar dan pendalaman. Sampai kitab-kitabnya kita kaji. Kitab Ibnu Sina, pendekatan kitab modernnya, macam-macam ini ada semua. Cuma terakhir, karena ini waktu kita terbatas, saya kira ada jeda-jeda tertentu. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah Quran surah kelima, ayat ke-45. Apa korelasi antara roh dengan fisik dalam keterangan ayat Quran yang melahirkan spesialisasi di bidang kedokteran? Oh, tinggal 3 menit. Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-45. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Nafas. Tuh, ada. Wal 'aina bil 'aini. 'Ain. Ada? Ya kan? Bacakan ayatnya. Katabna 'alaihim fiha ada annan nafsa bin nafsi. Kemudian wal 'aina bil 'aini. Baik, kemudian wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi. Baik, ada anf. Saya masukkan alam dulu, hidung, PHT, udhun, telinga, sinna bisinni, gigi, bagian dalam, penyakit bagian dalam, juruh, menangani luka, macam-macam. Juruh itu masuk kepada luka, masuk pada bagian dalam, masuk pada otopsi, itu juruh. Wal juruh, segala yang melukai. Wal juruh, semuanya, juruh, ada kisos. Kisos. Kisosnya simpan dulu. Kisosnya simpan dulu. Nanti untuk memahami kisos itu di Al-Baqarah ayat 179. Paling kanan sebelah bawah. Ya, tahan sebentar. Lihat sini. Allah ingin jelaskan di ayat ini. Korelasi antara roh, nafas, jiwa dengan bagian fisik. Mana saja bagian fisik yang paling penting yang nanti akan memengaruhi keadaan jiwa. Sekaligus juga pentingnya kemudian Anda mengambil spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Karena ini ada korelasi langsung dengan keadaan jiwa. Apa kata Allah? Pertama, wa katabna 'alaihim fiha. Kami tetapkan kepada semua manusia, khususnya orang-orang beriman. Awas hati-hati, annan nafsa bin nafsi, jaga diri, jaga jiwa dengan baik. Jangan sampai ada perbuatan yang bisa mengancam kepada jiwa. Makanya pembunuhan hukumnya haram. Ya, melukai hukumnya haram dan sebagainya karena berpotensi itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu Allah beratkan, Allah tetapkan hukum kisos nih. Baca ke sini, kisos. Apa itu kisos? Kisos itu memberikan hukum serupa kepada pelaku kejahatan. Sederhana kata Allah, supaya adil, supaya orang ini gak sembarangan, berikan hukum serupa, supaya sadar kalau mengerjakan pada orang seperti itu, bagaimana dia rasakan kalau menimpa dirinya. Nah, hukum kisos ini diberikan bukan ingin membuat orang berbuat buruk atau mengeksekusi orang. Misal, annan nafsa bin nafsi, orang membunuh jiwa, bunuh lagi. Bukan ingin bunuh orang sebetulnya. Rahasianya ada di Quran surah kedua, ayat 179, paling kanan sebelah bawah. Kata Allah, walakum fil kisosi hayatu ya ulil albab. Hey, saat saya terapkan hukum kisos itu, bukan ingin mengeksekusi, sebetulnya ingin membuat dan menjaga kehidupan. Supaya hidup. Sebab manusia itu begini sifatnya. Kalau diberikan hukum yang keras, yang ketat, maka dia akan terhambat, diikat tuh untuk berbuat yang salah. Coba sekarang tuh, semakin dilonggarkan hukum, semakin banyak orang melanggar hukum. Tapi kalau diperketat, orang mikir dulu. Filipina sekarang pergunakan hukum yang ketat pada narkoba. Siapa yang pegang narkoba berapapun tembak di tempat, kata Duterte. Maka berkurang langsung. Itu kata Allah tuh begini, kalau ada orang mau bunuh, sampaikan kepadanya. Kalau kamu bunuh orang, kamu akan dibunuh lagi. Siapa yang punya cita-cita untuk wafat? Hah? Dia pasti akan mikir dulu. Saya sakiti aja sampai setengah mati, bisa ya kan? Nah, baik, Anda pun akan mendapatkan setengah mati juga. Jadi kalau ada orang merasa ketika membunuh akan dibunuh lagi, dia akan mikir dulu. Kayaknya hukum tuh dibikin ketat supaya orang-orang itu tidak senang berbuat maksiat. Jangan diperhalus, sekarang kan diperhalus. Pencuri dulu, ada maling, sekarang koruptor. Begitu disebut koruptor, kayaknya bangga banget pakai jaket, gitu kan? Abis itu pakai kayak apa? Bawa koper kayak kontingen gitu kan datang. Jadi jelek gitu kan? Kenapa maling ayam disebut maling, yang tinggi disebut dengan koruptor? Orang keluyuran malam-malam dulu kata-katanya kasar, sekarang disebut dengan bahasa yang halus. Kupu-kupu malam, kupu-kupu aja nggak begitu? Ya, pelakunya laki-lakinya begitu, ya ada kelinci, ada playboy, ada buaya darat, buaya aja nggak begitu? Ya, nah, ini yang salah. Maka ketika seseorang dibuat hukum yang ketat, maka dia nggak akan sembarangan. Sama, wal aina bil aini, mata balas mata lagi. Jadi kalau ada orang mau nyakitin mata orang lain, mata kamu dulu yang sakit supaya kamu merasa pentingnya mata. Mata sangat penting, ada saraf, ada macam-macam dan bisa berpengaruh kepada jiwa. Kan cuma ini, fungsi ini pun berpengaruh. Ketika yang baik itu dilihat, takwanya muncul, stimulus, sinyalnya muncul. Orang melihat masjid, kan digerakkan takwanya, ayo ke masjid. Ketika Anda melihat penghafal Quran yang kecil-kecil, bukankah ada sentuhan dalam jiwa? Takwanya itu kena. Ketika seseorang melukai mata orang lain, itu potensi untuk menghadirkan takwanya itu terhambat. Makanya hubungan takwa ya dengan ain, dengan nafas itu kuat sekali. Kuat sekali. Sama dengan ini, anf, hidup, sumber pernafasan. Sama dengan ini, udun, telinga, sumber pendengaran. Sama dengan gigi. Gigi jangan dikira juga biasa-biasa. Menentukan banyak hal, ada SK. Orang senyum, gak ada giginya. Gak enak juga kelihatannya. Itu baru senyuman, estetika, ada yang lain. Bukankah di bawah gigi itu ada pulpa, di pulpa itu ada saraf, nyambung kemana-mana. Ya, tapi juga ada fungsi untuk bicara, fungsi bacaan. Gigi satu tanggal, bagaimana bicaranya gak jelas, apalagi kalau dipakai baca Quran. Ya, silakan ain jadi A, ya, dan seterusnya. Sod jadi sin, sin jadi zai, dan seterusnya. Iza jadi za, za jadi ja. Orang baca iza zu, dia baca ijaju. Ijal jul jilatil ardu, jilat-jilat semuanya. Ya, ada yang salah. Nah, juruh juga sama, melukai sampai ke bagian-bagian dalam, itu bahkan bisa berpengaruh sangat kepada jiwa. Maka dari itu, ini sebetulnya ayat Quran yang memotivasi Anda, silahkan aktif di dunia kedokteran, mau yang sifatnya umum menjaga kesehatan ataupun nyawa, atau spesialisasi di bidang tertentu. Yuk, kalau mau pilih mata, jadi dokter mata boleh. Di THT, silahkan. Telinga, hidung, tenggorokan. Masuk ke gigi, silahkan jadi dokter gigi. Bagian dalam, bebas. Yang paling penting adalah bagaimana profesi itu Anda jadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran dalam kehidupan kita, ini baru pengantar saja. Kalau di materi kedokteran yang kita bahas di kelas kita di bawah ATC Learning Center yang kita bahas baru 10%. Ya, yang lainnya itu lebih tajam lagi bahkan dikombin dengan dunia kedokteran modern kekinian. Ya, kalau bagian-bagian fisika saya yakin Anda lebih paham di situ. Tapi ada bagian tertentu yang bahkan maaf, dokter fisik itu tidak bisa memberikan obatnya. Dan ada pendekatan-pendekatan dalam Al-Quran yang itu ketika dilakukan bahkan yang menurut dokter fisikal itu mustahil itu terjadi, kata Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Nabi Ayub, semua dokter angkat tangan, hand up, sudah give up, menyerah. Tapi beliau lakukan amalan tertentu, begitu dilakukan Allah sembuhkan penyakitnya. Seperti Nabi Zakaria, maaf, dokter mengatakan ini gak bisa. Istrinya divonis menufus, maaf dan mandul, gak bisa punya keturunan. Tapi beliau melakukan sebuah amalan, mengambil syifa di Quran. Begitu syifanya diturunkan, dapat, kata Allah, istrimu akan mengandung. Ya, saya coba melihat itu isyaratnya di Quran itu seperti ini, indah sekali. Di ujung ayatnya wa dzikra lil abidin, kata Allah, saya ingatkan pada setiap hamba yang soleh, kalau mereka mengerjakan amalan yang sama dengan orang-orang ini, saya pun akan sembuhkan mereka seperti Allah menyembuhkan orang-orang sebelumnya. Lalu kemudian itu dijadikan sebuah metode. Ya, saya beri contoh gini, ada beberapa sahabat yang mengalami situasi sama seperti disebutkan Al-Quran. Difonis secara klinis gak mungkin punya keturunan, sudah gak bisa, sana sini gak bisa, gak ada. Ya, maka diturunkan amalan Nabi Zakaria. Ya, bikin mihrab, ayat-ayatnya diturunkan, bacakan dan sebagainya, diamalkan semuanya. Apa yang terjadi? 8 tahun tuh mengalami situasi itu. Begitu kemudian dikerjakan, mohon kepada Allah dengan cara yang benar, dengan pendekatan tadi, rohnya diaktifkan. Ya, pendekatan kepada Allah yang tidak punya batasan dalam kuasanya. Maka tiba-tiba, WA pun muncul. Ada berita di kejauhan dengan mengatakan, alhamdulillah, si fulanah sekarang ada tanda-tanda kehamilan. Ya, dan sekarang sudah mulai naik. Ternyata benar, hamil dan seterusnya. Oh, bahagianya luar biasa gitu. Ada lagi yang sakit, dokter mengatakan mustahil. Dokternya, oh ini pasti, mohon maaf nih, secara kedokteran, ini usianya tinggal 2 pekan lagi. Dia mau menunaikan haji. Ya, maka dilarang oleh keluarganya. Tidak, Kata orangnya, saya bahkan pengen wafat dalam keadaan berhaji. Saya tidak tahu kapan wafat. Akhirnya dia berangkat ke sana dengan segala tawakal kepada Allah. Dia berangkat. Begitu dia proses, baru tawaf pertama, dia muntah-muntah. Muntah darah, keluar. Sampai ternyata lewat 2 pekan, kan 40 hari di sana. Belum meninggal juga. Makin kuat fisiknya. Orang 2 hari di Muna, Mikot, dia 3 hari. Dia sempurnakan semua. Sampai pulang lagi, pulang-pulang sehat. Olahraga, ternyata semua penyakit hilang. Begitu dicek, habis semua tuh. Pulang-pulang sehat. Dokter yang meriksa tadi, meninggal duluan. Ternyata ajal itu gak bisa ditaksir gitu. Nah itulah teman-teman yang kita pelajari sekarang. Saya berharap dan bermohon pada Allah, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan. Saya sekali lagi, saya bukan dokter. Saya anggap sisi yang lebih baik di bidang kedokteran. Tapi saya ingin share saja akan sesuatu yang mungkin insya Allah ada manfaat. Karena Allah yang menyampaikan. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau Allah yang sampaikan, maka saya kira mustahil di situ ada kesalahan sedikit. Ya. Saya kira itu yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mohon dimaafkan dan dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita. Saya kira saya cukupkan untuk uraian saya. Ini ada waktu sekitar 5 menit. Ya 5 menit untuk jeda dan saya persiapan ke sesi berikutnya. Karena saya harus langsung kembali ke Jakarta. Dan di Jakarta juga siap, di Bekasi ada ta'lim setelah ini yang harus dikerjakan kembali. Ya sementara demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, saya perkenankan. Ya, satu dulu dari Islam, satu dari akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk aja Ustaz ya. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada dua. Mungkin terkait juga teman-teman. Mungkin ada yang merasa seperti ini. Insya Allah tidak ya. Satu, kita tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya dalam dunia anatomi manusia itu ada fisik dan ruh. Jadi biar fisiknya terlibat aktivitas yang baik, maka kita perlu nutrisi yang baik untuk ruh kita. Cuman permasalahannya Ustaz, kita ini kan semua sudah dari zaman janin 4 bulan, apakah itu ternutrisi yang tidak baik, sehingga timbul dalam diri kita masing-masing itu ada kadar fujurnya berapa persen beda-beda. Nah ini anjuran untuk kita sendiri bagaimana, tadi Ustaz nggak ngasih solusi bagaimana mengeluarkan fujur yang kadar kita ini beda-beda, supaya nanti pergerakan di aktivitas tubuh kita itu akan lebih baik dari hari ke hari. Itu satu Ustaz. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan profesi kita masing-masing. Jadi misalnya datang pasien demam, ini contoh saya, demam, pusing, mual. Itu anjuran untuk pasien itu sendiri, apakah cukup hanya berbanyak istighfar atau salat taubat atau seperti apa Ustaz, mungkin ada solusi. Dan yang kedua, anjuran untuk kita sebagai dokter, apakah setiap menanganan pasien hanya dengan cukup bismillahirrahmanirrahim atau mungkin ada doa-doa tertentu supaya nanti dalam satu kegiatan kita, beribadah untuk kita juga beribadah untuk orang lain. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kondisi fujur dengan takwanya, bahkan kita bisa mengeliminir yang sifat fujur itu sehingga nilai-nilai kebaikan lebih dominan. Baik, jika terinfeksi dengan nilai-nilai keburukan, maka di sini kasusnya adalah kembalikan ke Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Itu yang dikenal dengan taubat namanya. Ya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, sungguh taubat itu berlaku kata Allah bagi orang-orang yang terinfeksi dengan penyakit buruk. Su itu, nih, lihat ayatnya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an. Taubat itu dilakukan orang yang terinfeksi dengan keburukan. Su itu pekerjaan nafsu. Nafsu. Dari mana taunya? Quran surah 12 ayat 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Su sumbernya nafsu. Kalau ada orang kemudian digerakkan nafsu berbuat buruk kemudian sampai terinfeksi dirinya, caranya dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali kepada nilai-nilai kebaikan dengan cara meninggalkan perilaku buruk yang dikerjakan. Misal, fujur tadi bisa terespon dengan perilaku maksiat. Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific, di jurusan untuk saraf. Ya. Kita diskusi. Ternyata selain narkoba sekarang ini, yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh. Menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran. Padahal udah dipalingin kan, udah dipalingkan. Tadi apa sih? Apa benar? Salah gitu kan? Nah itu bisa-bisa demikian tuh. Itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu dan perilakunya diburuk nantinya. Ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam. Anda paham sendirilah gitu kan. Nah Maka apa yang kemudian mesti dilakukan? Tinggalkan itu. Tinggalkan, jauhi, taubat. Sesal, akui salah, sesali itu, kemudian tinggalkan, dan cara meninggalkannya ganti dengan yang lebih baik. Pandang yang baik-baik, latihannya begitu. Lihat yang baik-baik, ya. Awas, kalau orang terbiasa melihat yang halal, maka yang haram akan alergi. Sama dengan pasangan kehidupan di keluarga, kalau sering melihat yang halal, pada yang haram itu gak akan ada ketertarikan berlebihan, gak ada. Ya, tapi kalau sering melihat yang haram, istri orang itu kan bukan mahram antum. Kalau ngelihat istri orang keseringan, ngelihat istri sendiri jadi gak enak. Ibu juga sama gitu, kalau ngelihat suami orang itu keseringan, lihat suami sendiri itu udah hambar. Makanya kalau orang-orang ngelihat yang halal itu yang bagus-bagus, maka yang haram itu akan sulit kita. Sama bicara juga begitu, kotor kata-kata, tinggalkan yang kotor, balik kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, demikian adanya, maka hilangkan sumber itu. Kalau sumbernya haram, maka jauhi yang haram. Jelas kok, rezeki itu kata Allah saya sudah tetapkan. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Bisama irizkukum mamatu adun. Di langit sudah saya tetapkan kadar rizkimu. Kamu akan dapat. Gak akan tertukar. Gak akan tertukar. Boleh ada putri yang ditukar, menteri yang ditukar, macam-macam. Tapi gak ada rizki yang tertukar. Gak ada. Ya. Demi Allah saya katakan, sudah ada. Tinggal kita bekerja. Anda kerja, saya berikan kata Allah. Nah kerjanya bagaimana? Yang halal. Jadi kalau dengan yang halal bisa, kenapa pilih yang haram? Ya, ingat ya. Haram kelihatan banyak, sebetulnya gak nambah rezeki. Rezekinya segitu juga, bedanya keberkahannya aja. Keberkahan, kalau ada orang ngambil punya orang lain akan dikembalikan. Begitu ngambil, punya orang lain, kena TPPU, kena macam-macam. Yang terjangki balik lagi, diberikan lagi. Jadi gak ada faedahnya, cuman maaf ya, maaf sekali. Membuat capek diri sendiri. Di caranya yang pertama, taubat. Ya, makanya Nabi Adam ketika kemudian diizinkan berbuat salah. Nabi Adam itu kan Nabi, dijaga dari salah. Kenapa kemudian beliau berbuat salah memakan buah khuldi? Diizinkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada hambanya, anak cucu Adam yang bukan Nabi, yang tidak terjaga dari salah. Supaya saat salah itu bagaimana memperbaiki dirinya. Ya, makanya Nabi Adam ketika berbuat kesalahan tadi diizinkan turun ke bumi. Pertama kali turun tuntunan itu kalimat taubat. Al-Baqarah ayat ke-37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Adam mendapatkan petunjuk taubat memperbaiki diri. Maka diterima itu. Begitu diterima, Adam katakan Quran surah 7 ayat 23. Ya. Allah katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam tighfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan pengakuan supaya dihilangkan keburukan, hilang keburukan. Ini sekarang tuh orang tuh berdoa di lisan aja, baca-baca tapi enggak tahu artinya, enggak paham. Bahkan kata Quran ada orang salat enggak ngerti bacaan salat, bagaimana bisa khusyuk? Ayo Anda jujur deh sampai sekarang. Dari 100% tuh bacaan salat berapa persen yang dipahami? Bagaimana bisa khusyuk kalau kita enggak ngerti? Dulu tuh kalau orang istighfar tuh begitu istighfar jadi baik. Karena ngerti. Harus keluar yang kotornya, harus keluar yang tidak baik, ya jadi baik di situ. Maka kalau orang benar-benar seperti itu mengamalkannya, maka semuanya itu akan bagus, bagus, bagus. Maka muncullah amanah kemudian ayat 26 itu di Quran surah 7. Ya bani Adam, ini rahasianya. La yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan kamu terinfeksi oleh keburukan, terutama bisikan setan. Seperti bapak ibumu dulu Adam keluar dari kenikmatan surga. Jadi kalau buat maksiat itu hidupnya gak akan enak. Demi Allah saya katakan gak akan enak, merasa bersalah, gelisah, gak tenang. Ya kaya juga kalau gelisah ngapain? Ayo pilih, kaya tapi gelisah atau tapi tenang, pilih. Saya tahu pengen kaya tapi tenang, saya tahu gitu. Saya tahu. Ya, tapi ya manusia ya seperti itu gitu ya. Enggak mau kalah. Paham ya? Di pertama dengan taubat, keluarkan, jauhi, kalau haram tinggalkan. Ya, ingat rezeki Anda sudah jelas, surga Anda yang belum jelas. Ya, jadi itu tinggalkan, jauhi, terus perbaiki. Sudah banyak contohnya bagaimana Umar bertobat, ya? Bagaimana kemudian Ikrimah bertobat, bagaimana Khalid bertobat, bagaimana Wahsy yang nombak paman Nabi itu, ya Hamzah bertobat, semua jadi baik semua, jadi hebat, orang-orang hebat. Ini untuk bagian yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua, itu caranya itu begini, dia sebetulnya pencegahan, kalau tadi pengobatan, ini pencegahan. Bagaimana supaya kita tercegah dari pengaruh nafsu, ya, nafsu yang mungkin muncul bergerak dalam diri kita. Maka kata Al-Quran begini caranya, jadikan fungsi nafsu itu sebagai katalis untuk memunculkan, menstimulus takwanya. Dikata Allah, saya jadikan nafsu itu bukan untuk berbuat kalian berbuat buruk, bukan. Supaya mengkatalisasi takwa, supaya muncul ke permukaan. Makanya bahasa Qurannya begini. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fuju rahawa takwa qad aflaha man zakaha. Kan bahagia, tenang, santai, sehat orang yang bisa menyucikan nafsunya. Sehingga takwanya muncul. Saya mau tanya pada Anda, kalau mencuci itu membuang pakaiannya atau menghilangkan kotorannya? Enggak ada seorang ibu mencuci pakaiannya dibuang. Buangin ke sungai. Sedang apa? Nyuci. Ada. Yang dibuang itu kotorannya. Nah sekarang mencuci itu kan mustahil dilakukan kalau enggak ada kotoran. Apa fungsi kotoran? Untuk membedakan bersih dengan kotor. Kalau enggak ada kotor, enggak kelihatan bersihnya. Makanya ketika kotoran itu diciptakan bukan untuk membuat kotor, tapi untuk menampakkan yang bersih. Kan enggak ada kerjaan ibu-ibu nyuci yang bersih. Enggak ada kerjaan, yang dicucukan yang kotor. Jadi kotor itu ditampakkan supaya bersihnya muncul. Kata Allah, saya ciptakan nafsu supaya takwanya muncul. Jadi Allah menciptakan dusta supaya menstimulus, jujur itu muncul. Allah menciptakan marah supaya sabarnya muncul. Sebab kalau enggak ada marah, bagaimana orang bisa sabar? Anda pulang ke rumah, enggak ada angin, enggak ada hujan. Begitu pulang, enggak ada penyebab apapun. Tiba-tiba istri Anda datang, papa, sabar ya, sabar. Mama sehat. Karena enggak ada apapun gitu. Ya, makanya kalau cara menyikapi ini begitu, maka nafsu itu akan kita tekan. Ya, jadi cari lawannya. Begitu Anda menemukan lawan dari nafsu, misalnya nafsu muncul nih, yang buruk, maka cepat cari lawan. Misal, ibu menemukan suami pulang ke rumah, suami marah. Marah itu dititipkan pada suami sebetulnya untuk menstimulus sabar di ibu supaya muncul, cari lawannya. Gitu caranya. Jadi kalau Anda lihat orang marah, berarti Anda mesti sabar. Itu ujian supaya sabar muncul, jangan dilihat marahnya. Kalau lihat marahnya capek. Lihat sabarnya. Di Allah titipkan marah pada suami bukan ingin membuat suami pemarah, bukan, tapi ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah. Artinya sabarnya sedang dilatih gitu kan, supaya muncul. Ya. Sama juga, bapak pulang ke rumah, lihat istri cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Kayak istri cemberut, cari lawannya, senyum. Jadi Allah ciptakan istri itu dalam keadaan cemberut supaya Anda bisa senyum. Selesai masalah. Ya, begitu istri cemberut, Anda masuk dengan senyuman. Mama, bawa bunga satu, kayaknya kenal. Gini. Oh, apalagi di balik bunga itu misalnya ada Samsung S9 Note. Ya. Wah, itu. Udah selesailah persoalan. Ya, akhirnya kan yang sering terjadi itu datang lewat nafsu, dibalas dengan nafsu. Istri cemberut, suami marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, udah. Kan selesai. Nah, ini bagian yang pertama tadi ya. Jadi ada tahap pencegahan, lakukan secara seimbang, stimulasi takwa dengan nafsu tadi, bukan ingin mengeksplor nafsunya. Walaupun ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Teorinya gampang, prakteknya tidak mudah. Ustadz juga sama. Sama ustadz juga. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Itu jarang sekali. Ini live ya? Oke, Bun, nanti kita selesaikan di rumah. Baik, jelas ya? Oke, yang kedua tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya SPUG, baru semalam saya dapat kasus. Seorang ibu datang dengan kehamilan kira-kira 4-5 bulan. Dalam pemeriksaan USG ketemu ada kelainan. Kalau menurut medis, itu kelainan itu berat. Jadi anencephaly, jadi kepalanya tidak berkembang dengan baik. Di mana situ kan otak segala macam, regulator segala macam. Ternyata dia sudah datang ke dokter SPG lain segera untuk second opinion. Kalau dari ilmu kedokteran, itu harapan hidup untuk anak yang dengan kelainan berat seperti begini kecil. Secara ilmu kedokteran. Yang sering kita temuin kalau dalam profesi SPOG, pertanyaan pasien adalah, dokter, apa yang harus kami lakukan untuk berikutnya? Ada beberapa center pendidikan yang menyatakan terminasi. Tapi dalam hati kecil, karena ini makhluk Allah, kan diciptakan sempurna. Harus diterminasi. Jadi yang saya bilang sama sepasang suami istri tadi, kenikmatan hamil itu tidak hanya waktu lahir anaknya bisa apa-apa, bukan begitu. Saya bilang ada orang yang nikmat hamil waktu mual dia bangga. Merasakan gerakan anak juga rasanya happy sekali. Ada gerakan anak, senang dia. Jadi saya bilang, kalau saya ibu, teruskan saja sampai 9 bulan, kan banyak kenikmatan ibu alami, walaupun nanti ujungnya lahir secara teoritis itu gak bisa bertahan hidup. Mohon masukan dari Ustadz, apakah yang saya sampaikan itu salah, dan kemudian apa yang harus saya nasihatkan sama ibu tersebut yang kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, kita akan berbicara pada sesuatu yang sangat penting sekali, yang ini sifatnya hanya tawakal. Tidak ada ikhtiar di dalamnya. Quran surah ke-7 ayat 34. Kata Allah begini, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan manusia, sebuah umat semua kalangan manusia, itu punya batas waktu untuk hidup. Disebut dengan ajal. Idza jaa ajaduha, kalau datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastakhiruna. Anda tidak bisa memilih untuk ditunda atau dimajukan. Tidak ada kerjaan kemudian memajukan, mengundurkan, karena dia tidak akan berpengaruh. Makanya sering-sering katakan bahwa orang yang bunuh diri itu enggak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal juga. Ya, dia nelan baygon sampai sebaskom, belum waktunya tiba meninggal, enggak akan wafat. Ya, tapi kalau sudah tiba, maka selesai kehidupan dia. Ayat ini ingin berkata, pertama, jangan pernah kita memastikan terkait dengan ajal atau datangnya kematian pada seorang hamba. Karena itu kata Allah, itu hanya hak prerogatif Allah saja. Kapan, di mana, waktunya kapan. Misal Quran surah ke-4 ayat 34 penegasannya. Ya, ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak bisa diketahui makhluk, bahkan selevel malaikat yang dekat pun dengan Allah tidak diberikan kewenangan. Inna allaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang punya pengetahuan tentang kiamat, satu. Sampai waktunya kan? Wa yunazzilul ghais, mengatur cuaca. Karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perkiraan cuaca. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan Bapak. Dan menentukan apa yang terjadi dalam rahim. Ya, apakah dia wafat? Atau dia terlahir kemudian laki-laki atau perempuan? Walaupun kita lihat USG misalnya, oh laki-laki, tiba-tiba lahir bisa perempuan. Kita nggak tahu jodohnya seperti apa. Kita enggak tahu bagaimana keadaannya, masa depannya bagaimana, itu hak prerogatif Allah dalam rahim. Ya Allah yang tentukan itu yang paling tepat dengan kaitan tadi. Selanjutnya, wa mata di nafsu madza taksibu ghadan. Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Selanjutnya, kita hanya bisa merencanakan fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusan sekarang, rencanakan untuk besok. Bikin, kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Kemudian wa mata di nafsu bi ayyi ardin tamut, kamu tidak tahu kapan dan di mana kamu akan wafat. Hanya Allah yang punya kehendak itu. Yang paling menarik ada yang terkait dengan kejadian alam rahim. Tadi yang Bapak tanyakan, ya wa ya'lamu ma fil arham, termasuk apa yang ditentukan Allah dalam rahim. Nah, kadang persepsi manusia itu mesti diarahkan begini. Tadi sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Itu ada di nuansa Quran surah ke-31 ayat ke-14, ya paling kiri sebelah atas, juga Quran surah ke-45, Quran surah ke-46 ayat ke-15. An surah ke-31 ayat 14, Quran surah ke-46 ayat 15. Ini fase kandungan. Prosesnya tadi yang Quran surah ke-22 ayat ke-5. Termasuk di Quran surah ke-23 ayat 11-13 tadi. Saya mau fokuskan ke sini dulu. Allah memberikan apresiasi tinggi dan nilai yang sangat dahsyat bagi perempuan yang sedang mengandung. Dan itu langsung dinilai sebagai perjuangan seorang ibu pada puncak jihad fisabilillahnya. Dia sedang berjihad. Ibu yang mengandung itu enggak sembarangan, dia sedang berjihad. Bahkan ketika seorang anak pun sudah tumbuh, kata Allah kalau dia ada persoalan dengan orang tuanya, maka dia mesti ingat bagaimana ibunya berjuang ketika mengandungnya. Saking tingginya Allah mengapresiasi proses kehamilan itu. Kata Allah, wawassainal insana biwalidai. Quran surah ke-31 ayat 14. Ya, saya wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika bakti itu disebutkan, ibunya lebih duluan. Itu kan kalimatnya. Hamalathu ummuhu wahdan ala wahdin. Kamu mesti ingat, ketika seorang ibu itu mengandung, dia berjuang dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak mudah dia berjuang dengan itu semua. Bahkan kemudian di Quran surah 46 ayat 15 disebutkan, hamalat sukurhan. Dalam keadaan yang sangat kadang-kadang tidak mudah. Ada rasa sakit, ada enggak enak, ada mual, ada macam-macam. Apresiasi pertama kata Allah, bagi seorang yang sedang mengandung, ketika merasakan semua proses itu, maka supaya meringankan proses yang dia lalui, rasa beratnya, rasa macam-macamnya, Allah berikan sebuah hadiah. Kata Allah, kamu sedang berjihad yang pahalanya luar biasa besarnya. Satu. Jihad itu kan kalau dikerjakan, maaf, kalau dia lulus, dia mujahid. Kalau wafat, dia syahid. Pahalanya langsung surga. Kemotivasi pertama para SPOG kepada perempuan yang sedang mengandung, ketika sampai dia datang, supaya memberikan ketenangan pada kandungannya. Ketenangan pada jiwanya, sampaikan, Bu, selamat ya, ibu bukan sekedar mengandung, tapi sekarang ibu sedang berjihad, yang statusnya sangat luar biasa. Kalau ibu berjuang, ibu jadi mujahid, pahalanya luar biasa besar. Mana, Pak? Sampaikan, sebenarnya Bapak Ustadz apa dokter sih? Nih, misalnya, dorong. Ya, jadi, ke Anda sampaikan si ibu itu dengan status yang indah, Anda sedang berjuang, Anda sedang berjihad, Anda sedang macam-macam, dan sebagainya, maka minimal akan memberikan ketenangan kepada jiwa. Yang kedua, ini yang paling penting, Bu, ibu itu diamanahi untuk mengandung, bukan untuk menentukan apakah bayi itu terlahir atau tidak. Untuk menentukan apakah bayi itu hidup atau wafat itu urusan Allah. Yang penting ibu nikmati kandungan ibu sekarang, ibu nikmati proses ibu sekarang sedang berjuang dalam kehamilan ibu sekarang. Adapun ketentuan hidup dan tidak, dokter pun tidak bisa menentukan. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian yang pertama. Jadi motivasi Al-Quran kepada para SPOG Muslim, dokter-dokter Muslim dan sebagainya adalah berikan dorongan, semangat, motivasi supaya kehamilan itu dinikmati seperti yang Bapak sampaikan. Itu rangkuman paling indah dari keterangan ayat Quran yang disampaikan. Berikan motivasi dulu. Jangan arahkan kepada apakah hidup atau wafat. Itu kita bisa menganalisis saja. Mungkin acuannya kedokteran seperti itu. Tapi kan puncak wafatnya itu bukan urusan kita. Ya puncak hidup dan wafat itu urusan Allah. Kita nggak punya kuasa di situ. Maka yang perlu dilakukan adalah ikhtiar. Dorong semaksimal mungkin, silakan. Kecuali kalau keadaan kandungan itu bisa membahayakan bagi, maaf, ibu yang mengandung. Ya janinnya bermasalah misalnya. Ya bermasalahnya luar biasa. Dan itu misalnya belum ada roh. Ya belum ada rohnya. Kalau belum ada rohnya, itu bisa dilakukan tindakan. Dengan mengeluarkan misalnya, ya janin dimaksudkan, itu diperkenankan sepanjang itu diduga mengancam nyawa ibu yang mengandungnya. Atau yang kedua, banyak pilihannya ketika dalam kandungan, kandungannya luar biasa dahsyat, kemudian terjadi misalnya pendarahan hebat, misal kasusnya, bisa mengancam kepada nyawa ibunya. Karena dalam fikih ada pilihan, apakah yang dipilih ibunya atau anaknya. Ya maka dalam fikih prioritas itu yang dipilih ibunya. Ibunya yang dipilih, walaupun anaknya kemudian mesti keluar misalnya, dalam keadaan demikian, tiba pada ajalnya. Karena ajal itu bukan urusan kita. Kalau Allah berkehendak dia lahir dengan selamat, bahkan bisa terjadi anaknya selamat, ibunya meninggal. Bisa terjadi. Kita tidak bisa mengatur. Yang kita tentukan, lahir nih. Ya ibu bisa wafat nih, atau anak selamat. Tapi ternyata kejadiannya terbalik. Anaknya wafat, ibunya selamat. Mungkin terjadi. Jadi yang pertama dilakukan adalah, tadi, motivasi keadaan ibu itu, supaya menikmati kandungannya dengan sifat yang tadi disebutkan. Yang kedua, para dokter tidak mengurangi ikhtiarnya untuk memberikan ikhtiar yang terbaik, menjaga nilai kandungan itu. Yang ketiga, ada amalan dalam Quran untuk memberikan dorongan supaya janin itu berada dalam kondisi yang tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalan-amalannya? Ini yang mau saya turunkan. Satu, ini untuk menjaga janin dalam keadaan yang terbaik. Quran, surah ke-7, ayat 189. Dua, spesifik, amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria, jadi suaminya ikut mengamalkan, istrinya pun mengandung, dan kandungannya dijaga oleh Allah. Quran, surah ke-3, ayat 38-39, sudah. Ini dari sebelum mengandung, sampai kemudian mengandung lahir, detailnya ada di Quran, surah ke-19, ayat 3-15. Ini yang divonis secara medis, gak mungkin punya keturunan, dari mulai menopause, sampai, mohon maaf pak, menopause itu kan udah lewat kan, masanya, udah sepuh. Tiba-tiba mengandung, bayangin gak? Kan hukum dokter sekarang, kedokteran sekarang ini susah nih. Seorang tiba-tiba, jangankan menopause lah, orang yang masih ada headnya saja, kemudian usianya sudah di atas 45, kan disebut kandungan beresiko kan? Ini resiko tinggi, bukan cuma beresiko, resiko tinggi. Yang paling menarik adalah, nih, bagaimana bisa seorang istri Nabi Zakaria, yang diponis sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, tiba-tiba ngandung, dan selamat lahir. Lahirnya tuh luar biasa, anaknya hebat, di kandungnya bagus, begitu lahirnya taat, dekat dengan Allah dan sebagainya. Ini rahasianya. Quran surah 19 ayat 3-15. Amalkan amalan-amalan. Di sini ada doa. Di sini ada amalan sholat. Di sini ada doa. Doa yang di sini, ini khusus tuh kandungan-kandungan yang fasih di atas 4 bulan, Pak. Ya. Atau di bawah 4 bulan cuman terasa sulit. Ya, ada suatu gejala, ada macam-macam dan sebagainya. Maka minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki keadaan itu. Ini doanya di sini. Ya, da'allaha rabbahuma la'in ataitana sholihah lanakunanna minasyakirin. Sholih. Mintanya soleh, ya Allah jadikan anak ini soleh. Soleh itu mencakup 4 kriteria. Yang pertama tayyib, kedua khair, ketiga ma'ruf, keempat ihsan. Tayyib itu fisiknya yang sehat dan kuat. Tadi sudah kita bahas. Khair itu fikirannya yang bagus. Jadi kalau seseorang itu sehat, kemudian fisiknya sehat, fikirannya bagus. Maka pindah dari tayyib kepada khair. Kemudian kalau fikirannya bagus, sifatnya bagus, sikapnya bagus. Kan ada orang yang sifatnya bagus tapi gak bisa keluar jadi sikap. Begitu jadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Ma'ruf, jadi tindakan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau ma'ruf ini dikerjakan karena Allah, kan ada orang berbuat baik bukan karena Allah. Saya nolong dia karena dia ngasih bayaran kepada saya. Saya perbaiki karena ingin dapat apresiasi. Kalau dikerjakan karena Allah disebut dengan ihsan. Ihsan, saya menolong karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, bikin karena Allah, itu ihsan namanya. Antak budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara yarak. Ya, engkau kerjakan segala hal karena ibadah karena Allah, seakan-akan Allah mengawasimu. Itu di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Gabungan antara thayyib, khair, ma'ruf dengan ihsan disebut dengan solih namanya. Lima, yang kelima, solih. Maka ketika Anda minta anak yang solih, Anda minta 4 hal. Fisiknya sehat, keadaannya baik, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dan dekat dengan Allah. Dan cara minta pertama dalam fase kandungan ini. Kalau Anda mintakan, ya Allah, minta, maka Allah akan perbaiki keadaan dirinya. Nah, cuman tidak cukup dengan berdoa. Doa itu harus disandingkan dengan ikhtiar. Jadi kalau Anda berdoa enggak ada ikhtiar, mustahil. Ya Allah lapar, ya Allah saya pengen makan, apakah makanan turun dari langit? Tidak. Ya. Ya Allah saya pengen pintar, ya Allah tapi enggak pernah sekolah, mustahil. Ya, ya Allah saya pengen jadi dokter, ya Allah tapi enggak pernah belajar kedokteran, mustahil. Maka doa disandingkan dengan ikhtiar. Maka ikhtiarnya satu, perbanyak ibadah, salat, tingkatkan salatnya, minta. Bangun dia dalam tahajud, dalam sujud minta. Keadaan terbaik bagi seorang perempuan yang sedang mengandung sujud. Ya, dia mohon kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan ini. Kemudian mohon doa yang baik sampai ayat ke-15-nya. Ya, sampai jadi anak yang terbaik, sampai dijamin keselamatan di tiga alam. Alam dunia, alam kuburan, sampai alam akhirat. Kemudian dibantu dengan Quran yang tiga. Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ini juga kasus tentang kehamilan Nabi Zakaria. Nah, di ayat 90-nya ini ada yang bagus. Ya wa kanu yusari'una fil khairat. Bahasa Qur'annya fa aslahna lahu zaujah. Istri yang sedang punya masalah di kandungannya, kami akan perbaiki Allah. Apa syaratnya? Yusari'una fil khairat, bergegas berbuat banyak kebaikan. Jadi kalau ada misalnya waktu-waktu baik, ada sedekah, kerjakan sedekah. Niatkan sedekah itu untuk kebaikan janinnya. Ya kalau dia sholat, sholat dengan baik. Sholat sunnah, tahajud, niatkan untuk kebaikan janinnya. Di amalan-amalan yang diniatkan untuk kebaikan sesuatu, itu yang disebut dengan tawassul bil amal. Tawassul. Dalilnya ada di Quran surah ke-5 ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa orang beriman, tingkatkan takwa. Ya, ketika tingkatkan takwa, wabtagu ilaihil wasilah. Dengan takwa, cari wasilah untuk memohon kepada Allah. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang parah, sesuatu yang mustahil, maka kata Allah, kalau dokter sudah mengatakan gak bisa, yang lain mustahil, maka langsung bersandar kepada Allah, sang pemilik segala keputusan yang tidak punya batasan. Caranya bagaimana? Gunakan wasilah takwa. Takwa itu sifatnya ibadah. Dibagi dua, ada hablu minallah, hablu minannas. Hablu minallahnya apa tadi? Salat, baca Quran. Makanya ketika Allah turunkan Quran, ada obat di situ. Apa di antara obatnya? Disebut dengan syifa. Syifa itu punya makna dua. Satu, obat bagi penyakit. Yang kedua, obat bagi penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya secara kemanusiaan. Di dunia medis. Itu sudah nggak ada, maka syifa namanya. Di mana Ustaz dalilnya? Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri sebelah atas. Nggak sedikit ke tengah. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Allah kami turunkan dari Al-Qur'an itu ada bagiannya di obat. Yang kalau Anda kemudian ikuti itu baca minta kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan. Nah, di mana di antara contohnya? Contohnya di Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah itu bagian dari obat disebut dengan asy-syifa. Ya, apa contoh kasusnya? Dulu di waktu zaman Nabi ada kepala suku di Arab, yaitu tersengat kalajengking. Kalajengking Arab Anda bayangkan, ya. Begitu menyengat, racun udah menyebar. Nah, udah menyebar semuanya. Semua udah give up tuh. Gak bisa nih, gak bisa. Sudah sekarat. Tiba-tiba mereka mencari orang-orang, datang ke kumpulan para sahabat. Ya, ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang angkat tangan, dia mengatakan, insya Allah kalau Allah mengizinkan. Bukan saya menyembuhkan, kalau Allah mengizinkan. Makanya adab dokter muslim itu jangan sampai punya suara, ini saya pasti sembuh, ini pasti sembuh. Tidak. Katakan Allah yang menyembuhkan. Saya cuma wasilah saja. Kalau Allah berkehendak, insya Allah disembuhkan. Maka dia datang, dia bacakan Al-Fatihah. Cuma sekali baca, Pak. Sekali baca, gak pakai apa-apa. Dibacakan sekali, tiba-tiba racunnya keluar, sehat lagi. Diberi hadiah kambing. Tak gratifikasi. Ya, gratifikasi dari ayat gitu kan. Laporkan kepada Nabi ya Rasulullah, saya ini ada begini kejadian, dikasih hadiah kambing, ini gratifikasi bukan. Kata Nabi, bukan. Tahu dari mana kamu kalau itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Ayo kita bagi-bagi kambingnya, ayo nikmati bersama sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi persoalannya, apakah setiap yang baca Al-Fatihah bisa sembuh? Belum tentu. Ada yang baca 1000 kali nambah penyakit. Gitu kan? Nah, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah bangun kedekatan dengan Allah bagi pasien yang dimaksudkan. Itu dulu. Kalau pasien sudah punya hubungan kuat dengan Allah, maka ketawakalannya akan memuncak dan dia sudah bukan tidak peduli, sudah akan menyerahkan sepenuhnya apa yang dikandungnya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu muncul titik nol ini, disitulah kemudian rahmat Allah akan diturunkan. Saya kira itu jawabannya. Allahu a'lam bissawab. Kira cukup ya? Waktu kita sudah habis. Oke, ya silakan. Dr. Rasmi John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Ustaz Adi, selamat datang di Bengkulu. Saya maafkan. Teman saya di Mahabas Jin. Ya. Pertanyaan saya yang penting sebetulnya bagi kawan-kawan dokter semua. Karena ini kita tidak bisa lepas dari sini sebetulnya. Pertama, mungkin masalah riba ya. Sebentar, ada berapa pertanyaan? Pertama? Dua. Satu, riba. Karena ini kan menyangkut nanti dengan apa yang kita makan. Ya. Nah, masalahnya sekarang hampir seluruh dokter tidak... Mungkin tidak ada dokter yang tidak punya rekening bank konvensional. Nah, bagaimana ini mengantisipasinya? Yang kedua, kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan pada pasien itu ada lawan jenis. bagaimana pendapat Ustaz Adi? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Kedua. Jadi ada titik-titik hukum di dalam fikih yang sumbernya di Al-Quran, juga dalam hadis, yang titik itu disebut dengan mustasnayat. Sesuatu pengecualian, kekhususan dalam aspek yang sifatnya darurat. Misal, jangankan profesi dokter, profesi apapun, ketika dia menunaikan haji atau umrah, bukankah dia bertawaf? Saat tawaf itu kan dia bersentuhan tuh dengan lawan jenis. Ya, ada perempuan, ada laki-laki dan sebagainya kan? Ya kadang-kadang tergeser atau kemudian macam-macam terdorong atau bahkan juga tergores atau bersentuhan ya dan sebagainya. Apakah itu membatalkan wudunya? Ulama sepakat sebut tidak, ya. Padahal di luar kondisi itu ketika bersentuhan, mazhab Syafi'i mengatakan batal wudunya. Ya. Itu yang disebut mustasnayat, pengecualian tertentu karena memang kondisi fikih menilai itu tidak bisa dihindari demikian adanya. Maka dari itu orang yang saat sedang tawaf itu pun diatur. Ya, apa aturannya? Bukan disengajakan pengen menyentuh. Enggak ada niat untuk menyentuh. Begitu mau tawaf misalnya, bismillah ya Allahu Akbar. Melihat di depannya 5 meter, cantik banget tuh perempuan tuh. Putaran kedua, saya bersentuhan dengan dia. Kan enggak batal gitu kan? Begitu subhanallah, walhamdulillah gitu kan? Nah, itu batal pasti. Jelas ya? Nah, itu sudah jelas itu hukumnya. Makanya orang-orang tawaf itu tidak dipandang batal karena dia puncak konsentrasi tertingginya sedang dalam suasana khusyuk sehingga enggak berpengaruh. Dia enggak peduli mau cantik, mau biasa, mau hitam, mau putih, enggak peduli. Begitu lewat sampingnya itu sudah enggak punya fokus karena fokusnya hanya dengan Allah. Lihat Ka'bah aja udah nangis. Lihat Ka'bah udah nangis, cantik itu udah enggak relevan lagi pada saat itu. Ya, walaupun cantik katanya relatif, jelek itu mutlak gitu kan. Tapi pada saat itu udah enggak ada pengaruh. Jadi, begitu kecuali kalau orang-orang yang memang konsentrasinya bukan untuk tawaf. Tadi niatnya enggak bagus. Maka kalau niatnya itu kemudian fokus pada urusan ibadahnya dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada hukum haram berlaku pada saat itu karena kondisinya darurat. Itu sifat yang tadinya dilarang menjadi baik. Sama persis dalam kaidah fikih ada yang disebut dengan kias namanya. Kias itu analogi. Dalam aspek analoginya dikaitkan dengan hukum yang sama dalam kejadian yang berbeda, tapi formatnya sama. Apa itu? Kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan keadaan maslahat keadaan diri kita dalam dunia kesehatan ini di kedokteran, yang tindakan-tindakan itu saat dikerjakan mungkin akan menyebabkan sentuhan-sentuhan yang sifatnya saat berinteraksi itu bukan hal pada yang dibenarkan sebelumnya. Di asalnya haram. Contoh, dokter laki-laki mengobati perempuan. Itu haram. Dalam kondisi tertentu, nggak ada spesialis di bidang itu kecuali spesialisasinya misalnya dokternya laki-laki saja. Yang normalnya kan begini, yang mengandung perempuan, ini normal. Yang mengandung perempuan, harusnya kan yang merawat perempuan juga. Ya, masa yang ngandung perempuan, yang lahiran perempuan, yang nangani laki-laki. Kan agak aneh gitu kan, dalam kondisi normal biasanya. Tapi ada bidang-bidang tertentu misalnya di kedokteran, yang saat kemudian itu dibutuhkan, gak ada perempuan yang bidang di bidang yang ahlinya misalnya, yang ada cuman ini. Maka itu yang disebutkan dengan kondisi darurat, yang dengan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi darurat maka dibolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya itu demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya, demi kemaslahatan yang lebih besar. Kecuali kalau memang dalam pengobatan itu dokter-dokter itu misalnya sengaja baik perempuan memeriksa laki-laki atau laki-laki memeriksa perempuan sengaja mengeluarkan unsur haram. Pasien cantik banget nih. Wah, sayang kalau enggak dieksplorasi misalnya. Ada bahasanya udah enggak enak tuh. Ya. Yang sakitnya sebetulnya bagian tangan, yang diperiksa bagian perut. Ya nah, misalnya kan, nah itu jelas haram itu. Ya jelas haram. Ya, Pak, tangan saya kan yang sakit. Enggak, Bu, ini darurat. Misalnya kan? Tidak. Itu haram. Paham ya? Sama dengan syahwat itu kan muncul di perempuan juga. Syahwat dokter perempuan, meriksa laki-laki. Sama aja gitu kan? Maka dari sini, coba dilihat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi, sesuatu yang haram, itu bisa berubah menjadi mubah boleh dalam kondisi yang tertentu saja, tidak dalam kondisi yang umum sifatnya. Jelas sampai sini? Baik. Paling gampangnya ginilah. Babi apa hukumnya? Haram kan? Bagi kita muslim haram. Kan di Kristen juga haram. Enggak boleh makan babi di Kristen juga. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang misalnya Nasrani, ya dibaca kitabnya di Bible, itu haram hukumnya, ada turunannya. Ya, kita nggak usah bahas itulah ya, itu kan di ranah yang lain. Saya pulang-pulang jadi tersangka gitu kan, itu simpan aja. Tapi kita bisa share dengan pengetahuan. Nah, gini, babi itu jelas hukumnya haram. Dalam kondisi tertentu, Anda misalnya sedang tugas ke Cina, jauh ke pedalaman. Tiba-tiba nggak ada makanan yang lain yang halal. Ayam nggak ada, kambing nggak ada, dan sebagainya. Kondisi darurat, udah 3 hari nggak makan, yang ada cuma babi. Pertanyaan saya, boleh gak makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana boleh dimakan? Yang boleh makan bagian dari daging babi. Ya, sembelih dulu, potong dulu, masak dulu, baru makan. Dan itu bukan mengenyangkan, tapi menghilangkan lapar yang darurat. Satu, laparnya yang darurat. Ya. Bukan menikmati babinya, cuma itu dimakan untuk menghilangkan kondisi laparnya. Jelas ya? Dan jangan ada kesan-kesan menikmati. Begitu dimakan, enak juga nih, kenapa haram dia misalnya kan? Nah, itu yang gak boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda sudah tinggalkan daerah itu, keluar dari zona itu. Masuk zona aman. Ya, babi ada, tapi ayam ada. Ya, maka tinggalkan babinya. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, ya daging ayam. Ya, ayam. Sembelih dulu, ya kan? Baik, ayam kalau gak disembelih hukumnya haram. Jadi kalau kemudian sudah disembelih, baru dimasak dulu, masak ya, dengan baik, baru kemudian dikonsumsi. Itu pendekatan yang pertama. Satu, kaidah riba itu kaidah yang sangat panjang sekali. Turunan-turunannya. Ada mutlak, selesai. Tanpa daya tawar di situ. Apa diantaranya? Buka Quran surah ke misal 2 Al-Baqarah ayat 1, ayat 275, ayat 275 sampai ayat ke 278. Ya, paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah sedikit. Ya, baik. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina illa kama yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu, alladzina yaquluna riba la yaqumuna, ya, orang-orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri tegak hidupnya. Illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Ya. Maksudnya hidupnya enggak akan tenang. Ya, makan riba itu enggak akan tenang hidupnya, enggak nyaman, enggak tenang, gelisah, terus disibukkan oleh dunia, kejar lagi, macam-macam lagi dan sebagainya, ya. Kemudian yang paling menarik adalah kata Allah begini, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Kalau ada orang beriba, maka saya akan hancurkan semua yang didapatkan dari situ. Awas, hati-hati ya, jangan main-main. Saya akan hancurkan semua yang didapatkan dari situ. Rasanya dapat banyak harta, tapi harta itu tidak membawa keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi didapatkan tapi enggak ada nilai kebaikan, enggak ada manfaat. Coba lihat orang kampung dapatnya cuma 100.000, 100.000 tapi hebat, bisa didik anaknya, jadi kiai, jadi profesor, jadi macam-macam. Ada orang hebat makan riba. Apa yang terjadi? Terjangkit narkoba, senang dengan tawuran, macam-macam dan sebagainya. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Coba dicek lagi keseluruhannya. Ini contoh kecil saja, walaupun tidak semua anak yang tawuran itu terlibat misalnya dalam riba, tidak juga. Mungkin ada faktor-faktor lain, tapi salah satunya demikian. Tapi Allah berjanji wa yurbis shadaqat, semua jenis kebaikan kalau dikerjakan Allah akan lipat gandakan, Allah kembangkan. Bagaimana caranya? Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan semua jenis jual beli. Jasa yang benar, transaksi yang bagus ya, tapi kemudian Allah haramkan riba. Nah, keharaman ini sifatnya mutlak. Di semua jenis turunan-turunan yang sifatnya riba itu diharamkan. Kapan haram mutlak ini kemudian bergeser menjadi keringanan untuk menjadi solusi karena belum dapat solusi yang lain. Maka di situ ada jembatan dan sepakat ulama fikih di sini. Dalam kondisi-kondisi tidak ada obat yang sempurna, tidak ada solusi yang nyata dari ketentuan syariat secara komprehensif yang tidak ada jembatan untuk bisa menyampaikan ke sana kecuali ada bagian dari itu, maka kaidah mengatakan, kaidahnya dalam fikih mengatakan, Anda kalau tidak bisa meninggalkan semuanya, maka jadikan itu jembatan untuk mencari solusi yang lebih baik kemudian hari. Contoh, paling gampang, bank konvensional. Sepakat di konvensional ada riba. Selesai. Ya kan? Nah sekarang ada solusinya. Apa itu? Bank syariah misalnya. Tapi ada proses-proses tertentu yang bank syariah nggak bisa cover misalnya. Ada bagian tertentu bank syariah nggak bisa cover nih. Yang bisa covernya bank konvensional misalnya. Kak, Anda boleh gunakan bank konvensional ini untuk mengcover itu sebagai solusi sementara. Untuk menemukan solusi yang komprehensif di bagian syariahnya. Begitu syariah sudah memiliki yang komprehensif, maka tinggalkan konvensionalnya, ambil syariahnya. Itu ulama fikih sepakat dengan itu semua. Contoh misalnya, Anda gunakan bank konvensional dalam di luar dunia kedokteran untuk transaksi. Karena ada yang enggak bisa di-cover oleh bank syariah misalnya. Anda keluar negeri, ini bank syariah belum bisa cover, yang bisa cover bank konvensional. Lalu Anda simpan di situ misalnya, ya, sebuah nilai uang tertentu misalnya. Nah, Anda boleh simpan di situ, gunakan perangkatnya, tapi jangan ambil kemudian bagian dari bunganya. Begitu ada kemudian benefit dari bunga itu, Anda berikan kemudian untuk maslahat-maslahat umum, untuk jalan, untuk macam-macam dan sebagainya. Karena niat Anda untuk menggunakan itu sebagai fasilitas yang memudahkan, sepanjang bank syariah belum punya solusi itu. Ya, tapi kalau sudah punya solusinya, maka tinggalkan yang konvensionalnya, ambil yang syariahnya. Itu sepakat kemudian dan digunakan juga di dunia-dunia yang islami. Karena sekarang kondisi terbesarnya adalah, maaf ya, monetary fund-nya kan secara internasional itu belum ada yang syariah spesifik. Kuasai oleh bank dunia. Bank dunia kan siapa yang pegang? Sampai turunan ke bawahnya, sampai ke sukunya, sampai dan seterusnya gitu kan. Kita paham semua. Makanya sekarang orang Islam itu mesti bangkit. Ayo coba gitu kan, hidupkan bank syariahnya. Kemudian di syariahnya juga serius, berikan kemaslahatan. Malaysia pakai itu berhasil. Ya, di kita kadang-kadang walaupun enggak sebagian ya, mentalnya belum diperbaiki. Maka itu yang kemudian kita coba maksimalkan. Kira paham ya? Insyaallah ya kondisinya. Baik teman-teman, saya kira saya harus ada persiapan untuk sesi berikutnya. Jadi kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf ya, saya tidak bisa memastikan apakah uraian yang saya sampaikan benar ataukah salah. Yang pasti, jika ada menemukan kebenaran di dalamnya, itu pasti petunjuk Allah, silahkan diamalkan. Tapi kalau salah, itu pasti kesalahan saya pribadi. Tolong dimaafkan, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Itu akan lebih memuliakan kita semua. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.